Alo, alo. Aduh, Kalbar nih lagi heboh ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Gus? Alhamdulillah. Sampai kapan di Jember, Gus? Ya, paling seminggu lagi nih ya, sembono kegiatan nih. Ya Allah. Saya harus menunggumu 1 minggu lagi, Cah. Siap sayang. Kakak, kakak, kakak. Gantian aku sentraktir traktir kok. Siap. Mangan enak. Oh iya iya tajak nang anu DTC ku sing isu enak iku rasa awan iku ya. Mantap. Oke, siap ya, dimulai ya. Weng weng. Oke, tak buka sebentar ya, Gus. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala syafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Amma ba'd, yang saya hormati pembicara kita pada malam hari ini Agus Rizal Mumazzeq Zionis, yang saya hormati Gus Firman Syah ya, Sirozi. Nah, ini mungkin masih ada hubungannya dengan Habibur Rahman ya, sama-sama Sirozinya. Dari yang malam ini meluangkan waktu langsung dari Iran, Dr. Budi yang selalu menemani kita, menjaga gawang dunia santri community, Mas Fauzi, admin, jangan lupa direkam Mas Fauzi, dan teman-teman, Mbak Silva, Mas Ferdian, Dr. Miftahul, halo Mas Huda, Mas Moham, Mbak Harika, Mas Suryan, Mas Sutarno, Mas Bowo, Mbak Umi, ya, dan Mbak Nina, dan nanti teman-teman yang akan bergabung. Alhamdulillah kita masih diberi istiqomah ya mengaji malam Sabtu, walaupun kemarin Gus Gus Ijel ada udur, dan alhamdulillah minggu ini bisa kita lanjutkan kembali. Mari kita mulai dengan membaca Fatihah. Semoga apa yang kita diskusikan menjadikan kita lebih mendapatkan ilmu pengetahuan, lebih bijaksana, dan semoga bermanfaat dan berkah. Ala hadi niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Ya mutid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Amin. Selanjutnya, yang pertama, waktu saya serahkan ke Gus Rizal Mumazzeq untuk mempresentasikan apa yang sudah ditulis. Nanti insya Allah Mas Fauzi dan saya akan mengirim materi kita pada malam hari ini ke masing-masing jaringan pribadi ya, kepada Gus Rizal, nanti kemudian dilanjutkan Gus Firmansyah. Kepada Gus Rizal, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para kiai, para senior, para sahabat yang alhamdulillah sudah meluangkan waktu untuk hadir pada forum diskusi santai pada malam hari ini. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Hamid tadi, maka pada malam hari ini saya akan mempresentasikan semacam penelusuran secara genealogis ya, akar dari tasawuf Ghazalian atau tasawuf akhlaki di Nusantara, di mana di sini menjadi sebuah jawaban sejak kapan sebenarnya ajaran dari Imam Al-Ghazali itu masuk ke wilayah Nusantara, khususnya di Indonesia, dan mengapa juga menjadi salah satu titik tumpu dari pengajaran pola tazkiyatun nafas yang ada di Indonesia, sehingga kemudian di dalam peraturan Nahdlatul Ulama itu tasawuf dari Imam Al-Ghazali ini menjadi salah satu titik starting point di dalam upaya melakukan ideologisasi di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini tulisan lama, rencana juga saya kembangkan menjadi tulisan jurnal, bisa kata Gus Hamid itu bisa nanti disetorkan di apa jurnal-jurnal tersinta 2 atau sinta 3 dan seterusnya ya. Dan ini juga pernah saya presentasikan ya di seminar kesepahaman Ahlussunnah wal Jamaah dan era semasa di College University Perguruan Agama di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam Agustus 2019 kemarin. Sebenarnya juga ada forum sejenis yang hendak dilaksanakan pada tahun 2020 di kampus yang sama. Tetapi karena corona juga ditunda, dan semoga tahun depan juga bisa dihelat lagi seminar Ahlussunnah wal Jamaah untuk kawasan Asia Tenggara. Baik, yang paling penting bagi saya itu karena ini tulisan sifatnya lacakan secara kronologis, sifatnya juga historis, maka kemudian tidak menukik langsung pada pembahasan per kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, karena ini ada apa, saya batasi pada cakupan dimensi waktu saja. Secara historis kita lacak bagaimana konstruksi nalar atau pola pikir ala Imam Al-Ghazali ini bisa masuk dan membumi sedemikian rupa di wilayah Nusantara pada khususnya. Jadi harus dipahami bahwa ada dua spektrum besar di dalam konsep tasawuf. Yang pertama itu adalah konsep tasawuf akhlaki, dan kedua konsep tasawuf falsafi. Jadi kalau tasawuf akhlaki atau juga disebut dengan istilah tasawuf amali ya, alias thariqah ala Imam Al-Ghazali, menurut Kyai Haji Abdul Aziz Masyhuri di dalam bukunya Ensiklopedi 22 Aliran Tarekat dalam Tasawuf yang pernah saya terbitkan melalui penerbit saya, silakan nanti dibeli di cetakan ketiga, harganya Rp85.000. Ya, thariqah atau tasawuf akhlaki ini bertujuan mengantarkan murid menuju makrifat dan mahabbah kepada Allah selama di dunia ya. Jadi menurut pandangan Al-Ghazali dalam corak tasawuf akhlaki ini, bagaimana mensinkronkan antara perilaku yang dalam bahasa Habib Sauqi Al-Mukhtar tadi semalam itu, mensinkronkan antara corak fikih ya dengan perilaku tasawuf ya. Jadi tidak ada pertentangan antara keduanya gitu ya. Karena berbalikan arah dengan tasawuf akhlaki di mana ini mempertimbangkan aspek keseimbangan antara perilaku di dalam perilaku sosial, di dalam perilaku hukum atau fikih, juga pada perilaku tazkiyatun nafas termasuk pada upaya mencapai ma'rifatullah, maka tasawuf falsafi ini lebih rumit, lebih filosofis, dan juga banyak dipraktekkan oleh beberapa pemikir filsuf atau sufi di dalam Islam dengan adanya syatohat-syatohat atau pengakuan eksistensialisme diri, di mana tercetus melalui ungkapan yang seringkali digerakkan alam bawah sadarnya, misalnya ungkapan anal haq ya, terus kemudian anallah dan seterusnya, yang identik dengan sufi-sufi besar seperti Imam Abu Yazid Al-Bustami, Al-Hallaj, Suhrawardi Al-Maktul dan seterusnya. Dan corak perbedaan antara dua kecenderungan ini ya, itu seringkali berbenturan secara ideologis dari satu fase kesejarahan dengan fase kesejarahan yang lain. Jadi setiap era itu pasti ada corak dua dimensi tasawuf ini, yaitu akhlaki atau tasawuf corak Ghazalian dengan tasawuf falsafi ya. Dan ini kemudian juga banyak menimbulkan intrik-intrik ya, yang secara politik bisa kita pahami sebagai penyingkiran satu ideologi atau dominasi satu ideologi dengan ideologi yang lain. Nah, maka kemudian dari sini Imam Al-Ghazali misalnya melalui Ihya Ulumuddin ya, itu dipahami sebagai salah satu ideolog paling besar yang pengaruhnya mengakar hingga satu milenium terakhir. Di mana corak tasawuf ala Imam Al-Ghazali ini ada dimensi menjaga harmonisasi ya, antara corak perilaku dengan tujuan yang hendak dicapai oleh seorang salik. Ya. Misalnya seorang salik ingin menempuh jalan ruhaniyah, ya, maka harus diawali dengan pengokohan syariat terlebih dahulu, hingga pada akhirnya dia juga mencapai tahap ma'rifatullah itu sendiri. Jadi ada keseimbangan, tidak bisa kemudian seorang salik yang levelnya baru pemula tiba-tiba hendak mencapai tangga ma'rifat tanpa melalui syariat, itu tidak bisa. Setidaknya pola pikir semacam ini bisa kita temui di dalam silabus karya-karya Imam Al-Ghazali, di mana setidaknya bisa kita urutkan dari karya yang paling tipis, paling ringan, tapi asyik, Kimia Usaadah. Boleh kata-kata teman saya itu, apa, Chemistry of Happiness atau apa itu istilahnya ya. Kimia kebahagiaan. Lantas dilanjutkan dengan tahapan yang kedua, misalnya dengan cara menanjak pada silabus kitab Bidayatul Hidayah, di mana kitab ini kemudian diberi syarah oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani melalui Maraqil Ubudiyah. Ya. Kalau kita baca ini asik sekali bagaimana Imam Al-Ghazali misalnya juga mengemukakan kurang lebih melalui tulisan-tulisannya ini bahwa bagi setiap abid seorang hamba yang hendak melakukan ibadah maka juga harus memperhatikan selain keselarasan di dalam fikih juga keselarasan di bidang etika. Ya. Ini bisa kita baca di Bidayatul Hidayah maupun syarahnya yaitu Maraqil Ubudiyah. Yang selanjutnya apabila hendak mencapai tahap ketika seorang salik itu sudah mampu mendalami dua karya ini setidaknya juga harus menginjak pada karya yang ketiga yaitu Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ini kemudian bisa kita lanjutkan dengan salah satu magnum opusnya, masterpiece-nya yaitu Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini salah satu kitab terbaik di bidang tazkiyatun nafs, walaupun kemudian juga sering kali dikritik oleh beberapa orang dari sahabat-sahabat kita dari kelompok Wahabi tentang banyaknya hadis dhaif maupun maudhu di dalam kitab ini. Walaupun juga pernah ditakhrij hadis-hadisnya oleh Al-Hafidz Al-Iraqi. Walaupun juga kemudian oleh salah satu kiai muda kita yaitu Kiai Ma'ruf Khozin itu hadis-hadis yang ada di dalam Ihya itu juga dilakukan takhrij atas kitab atas isi atas hadis yang ada di dalam Ihya Ulumuddin. Nah, oleh karena itu Ihya Ulumuddin ini bisa dikatakan sebagai sebuah mahakarya yang paling banyak mempengaruhi alur pandangan tazkiyatun nafs di kalangan umat Islam, di kalangan ulama-ulama kita dalam kurun waktu satu milenium terakhir. Karena selain keindahan bahasanya, juga muatan di dalamnya, termasuk cerita-cerita yang ada di dalamnya. Walaupun kemudian di banyak pesantren, Ihya Ulumuddin ini dikaji oleh para santri level senior. Dan yang menarik ya, bisa dipercaya atau tidak ya, ini sebelum kita membahas pada soal genealogi dan juga kronologi ya. Ihya Ulumuddin ini juga dipercaya oleh sebagian orang sebagai kitab yang memiliki unsur-unsur magis di dalamnya ya. Selain unsur sufistik tentu saja. Jadi misalnya, ada semacam kepercayaan dan ini tampaknya juga dipercaya oleh banyak kiai-kiai bahwa Ihya ini adalah kitab zuhud sebagaimana kata Mbah Maimun Zubair. Kenapa dikatakan kitab zuhud? Karena Imam Al-Ghazali menuliskannya dengan sepenuh jiwa, sepenuh kualitas ruhaniahnya sehingga ada semacam tuah kalau bahasa saya ketika orang membaca Ihya Ulumuddin. Misalnya cerita yang beredar di kalangan para kiai maupun para santri yang pernah mengkaji kitab Ihya, termasuk di pondok pesantren Al-Anwar. Ya. Biasanya Kiai Haji Maimun Zuber, manakala beliau merampungkan khataman kitab Ihya Ulumuddin, beliau tidak langsung mengadakan syukuran sebagaimana ketika menghatamkan Sahih Bukhari misalnya. Karena bagi Kiai Mbah Maimun Zuber, setelah kemudian jilid 4 dibaca hingga rampung, selama kurang lebih beberapa tahun itu, lantas Kiai Maimun Zuber langsung pada malam hari itu juga setelah merampungkan yang jilid terakhir, mengawali lagi pada jilid yang pertama, mengawali lagi pada pembahasan sejak awal. Lantas baru dilanjutkan dengan ya mungkin makan-makan, tasyakuran kecil dan tidak dirayakan dengan besar. Karena kata Mbah Maimun, Ihya ini adalah kitab kitab yang zuhud bahasanya kan gitu kan. Karena tidak berkaitan dengan sisi-sisi duniawi. Kenapa dikatakan semacam itu? Yang saya katakan tadi semacam ada semacam tuah atau tulah dan sebagainya. Karena ada beberapa cerita ya wa'alam bisawab ya ada relevansinya atau tidak ya. Manakala seorang kiai misalnya sedang membaca bab zuhud di dalam apa di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Kadangkala kiai tersebut atau jamaahnya juga mengalami kondisi yang sama pada fase bab yang dibaca. Ya, ini sebagaimana penuturan seorang sahabat saya tetangga saya yang mengikuti pengajian Ihya Ulumuddin yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Sadid Jauhari, pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyah Kencong Jember yang juga merupakan guru saya. Jadi kata sahabat saya, pernah ketika Romo Yai Sadid pas saat itu bab kitab yang dibahas itu adalah bab zuhud ya. Di situ teman saya dan juga beberapa jamaah yang lain sedang mengalami kondisi paceklik ekonomi yang memaksa mereka untuk apa melakukan tindakan zuhud semacam itu ya. Demikian pula manakala sampai pada bab mengingat kematian ya. Itu beberapa pengalaman itu juga seperti itu. Makanya Yai Sadid manakala menginjak pembahasan tentang mengingat kematian dan seterusnya banyak mengajak para santri untuk riyadhah, untuk berdoa kepada Allah agar tidak ada sesuatu yang menimpa apapun manakala dibaca. Nah, biasanya ya ketika pada sampai bab kematian itu ada satu orang santri atau dua sampai tiga orang wali santri yang wafat. Ya. Jadi dia percaya atau tidak kejadian seperti itu. Kalau di pondok saya di Ponorogo dulu, ya di Pondok Pesantren Darun Najah Jalan Melarak Ponorogo, saya saat itu masih junior jadi tidak boleh di apa tidak boleh ikut ngaji ihya ya tapi saya mendengar dari senior-senior saya ada semacam kepercayaan apabila ketika khataman ihya ulumuddin itu dilaksanakan biasanya ya na'udzubillah min dzalik itu ada satu atau dua wali santri yang wafat ya jadi sama Kiai Ma'ruf Mursyidi murid kesayangan dari Kiai Jazuli Usman Ploso ya Kiai Ma'ruf ini merupakan guru saya pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah Jalan Melarak Ponorogo. Biasanya beliau juga ketika sudah mengakhiri pada fase wawalam bisawab ya, jilid 4 langsung mengawali dengan bab awal lagi jilid 1 lagi permulaan lagi lantas kemudian setelah berjalan beberapa pertemuan itu diadakan semacam tasyakuran biasanya mengundang para masyayikh dari Ploso di antara yang pernah diundang pada tahun 1990-an manakala pengajian Ihya itu adalah Kiai Zainuddin Jazuli, Kiai Nur Huda Jazuli dan juga Kiai Haji Maimun Zuber. Nah, hal-hal semacam ini mungkin bagi sebagian orang tidak rasional ya. Tetapi bagi sebagian orang sangat rasional sekali ya karena berkaitan pada dimensi keistiqomahan dia dan juga larutnya jiwa dia manakala menyimak bait per bait atau kata per kata yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Oke, para sahabat yang saya hormati, menginjak pada fase tahap kedua ya, yaitu kita melacak akar atau genealogi dari tasawuf Al-Ghazali yang ada di Nusantara. Ini sebenarnya sejak kapan? Nah, di dalam tulisan saya mencoba merangkai faktor genealogis dari abad saat ini hingga pada beberapa babakan abad sebelum-sebelumnya. Jadi ini semacam durasi mundur yang saya tulis melalui tulisan saya ini. Nah, kitab Ihya Ulumuddin ini sebatas pemahaman saya adalah kitab yang paling sedikit diberi syarah oleh para ulama. Nanti mohon Ustadz Firman Shah membetulkan apabila statement saya ini kurang tepat ya. Jika kitab-kitab lain banyak diberi syarah, apalagi kitab-kitab hadis ya, maka kitab Ihya itu di antara kitab yang paling sedikit diberi syarah. Dan satu-satunya syarah yang tebal-tebalnya itu berbantal-bantal itu adalah apa kitab itu Ithhaf Sajadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin karya Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Ini ada 12 jilid kalau nggak salah ya, bisa dibeli di saya harga dua kurang lebih 2 juta bisa diskon nanti ya. Lah, karya ini merupakan salah satu karya terbaik di dalam memahami Ihya Ulumuddin. Yang pertama kali membawa kitab Ithhaf Sajadatil Muttaqin ini itu adalah Kiai Haji Abdul Manan Dipomenggolo. Ini unik ya, gabungan nama Arab dengan nama Jawa. Ya, Syekh Abdul Manan ini adalah kakek dari Syekh Mahfud At-Tarmasi yang menulis yang merupakan ahli hadis dari Indonesia itu. Nah, Syekh Abdul Manan atau Kiai Haji Abdul Manan Dipomenggolo ini merupakan orang kelahiran Pacitan ya, atau orang kelahiran dari daerah lain kemudian tinggal di Pacitan menjadi menantu dari Kiai Raden Ngabei Hongowijoyo yang merupakan salah satu pencokong dari Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah, Kiai Manan ini belajar ke Al-Azhar. Lantas kemudian setelah pulang dari Al-Azhar, beliau ini yang di Al-Azhar berguru kepada Grand Sheikh ke-16 yaitu Sheikh Ibrahim Al-Bajuri. Beliau pulang lagi membawa kitab Ihya, membawa selain Ihya Ulumuddin tentu saja membawa kitab Ithhaf Sajadatil Muttaqin itu. Ini menurut keterangan dari Kiai Haji Maimun Zubair dari dalam kitabnya Al-Ulama Al-Mujaddidun. Lantas kemudian kitab syarah ini menjadi salah satu fondasi terpenting di dalam penyebaran tasawuf akhlaki untuk mendukung kitab Ihya Ulumuddin tersebut. Ya. Karena Kiai Manan kemudian tentu saja mengajarkan kepada santri-santri di pesantren beliau, termasuk kepada putranya yaitu Kiai Abdullah. Kiai Abdullah kemudian ini yang mengajarkan kepada para santrinya, dan Kiai Abdullah ini yang membawa Syekh Mahfud usia remaja ke Mekah. Ya, jadi Kiai Abdullah ini adalah ayah dari Syekh Mahfud At-Tarmasi. Syekh Mahfud At-Tarmasi diajak oleh ayahnya untuk berangkat haji sekaligus mondok di Mekah. Tetapi yang unik itu adalah manakala Syekh Mahfud yang masih kecil itu kemudian dikembalikan lagi ke Jawa. Ya. Kenapa? Karena Syekh Abdullah, ayah dari Syekh Mahfud ini berkeinginan agar anaknya lebih banyak berguru kepada kiai-kiai Jawa terlebih dahulu dan juga menghatamkan beberapa kitab. Maka ketika pada usia fase remaja ini dikembalikan lagi ke Jawa, oleh Syekh Mahfud remaja ini berguru kepada Kiai Soleh Darat. Dan di situ seingat saya beliau berguru tafsir Jalalain dan juga beberapa kitab Nahwu. Setidaknya ini bisa kita lacak dalam sabat yang ditulis oleh Syekh Mahfud At-Tarmasi yang judulnya ya Allah, Kifayatul Mustafid. Ya. Nah, kembali lagi ke bahasan awal. Oleh karena itu, secara kronologis itu di antara orang yang memiliki kepedulian terhadap pengokohan mazhab Ghazali di Nusantara itu adalah jaringan dari keluarga At-Tarmasi itu yang diwakili oleh Syekh Abdul Manan Al-Azhari itu ya, karena beliau alumni Al-Azhar, kemudian Syekh Abdullah, kemudian cucunya yaitu Syekh Mahfud At-Tarmasi. Nah, lalu kemudian pada fase ini juga dilacak lagi ke belakang ya. Kita akan menemukan fakta apabila ternyata paham-paham dari Imam Al-Ghazali ini melalui kitabnya itu dikokohkan secara lebih luas ya oleh seorang ulama besar kelahiran Palembang yang kemudian hijrah ke Mekah lantas melahirkan banyak karya di sana yaitu Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ini era kelahirannya maupun era kewafatannya masih menjadi karena Abdul Somad Al-Falimbani ini karena beliau memiliki banyak karya yang menjadi pengokoh dari ajaran Imam Al-Ghazali, maka saya menyebutnya sebagai salah satu pengokoh dari tradisi ngaji maupun tradisi mempelajari Ihya Ulumuddin maupun karya-karya dari Syekh atau dari Imam Al-Ghazali yang lainnya. Jadi Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam salah satu versi beliau kelahiran 1704, wafat 1789. Walaupun versi yang lain beliau itu dipandang sebagai seorang ulama yang panjang umur dan wafat ketika melakukan perlawanan di Pattani, Thailand Selatan, dan dipercaya makamnya ada di sana. Ya wa'alam bisawab. Karena beliau ini adalah tabakhur fil ilm ya, maka banyak karya-karya beliau yang sampai sekarang tetap dikaji ya, walaupun pengkajinya masih terbatas sekali ya kan. Jadi karena beliau ini juga merupakan salah satu titik terpenting di dalam jejaring ulama Nusantara dan Haromain dan juga sezaman dengan beberapa orang ulama lain dari beberapa kawasan di Nusantara. Di antaranya adalah Syekh Daud Fatoni, lantas Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdurrahman Al-Badawi, dan Syekh Abdul Wahab Al-Bughizi. Ya. Beliau nama-nama yang saya sebutkan tadi itu, selain menerapkan ajaran tasawuf ala akhlaki ala Imam Al-Ghazali, juga menjadi mursyid banyak thariqah, antara lain Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syattariyah, dan Khalwatiyah. Dan kenapa saya menyebut Syekh Abdul Somad Al-Falimbani sebagai ideolog terkemuka di dalam membumikan ajaran Imam Al-Ghazali? Karena beliau melakukan penyaduran dari beberapa karya Imam Al-Ghazali ke dalam bahasa Melayu. Misalnya, Hidayatul Salikin yang ditulis oleh beliau ini merupakan adaptasi bebas dari Bidayatul Hidayah. Dan kitab Sayyidus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin yang ditulis antara tahun 1779 hingga selesai 4 jilid ini pada 1788 ini merupakan terjemahan sekaligus uraian dalam bahasa Melayu atas Ihya Ulumuddin, ya kan. Nah, kitab Sayyidus Salikin ini sangat menarik ya, nanti coba saya kirimi lagi ulasan saya atas kitab Sayyidus Salikin dalam bahasa Melayu ini. Tulisannya sudah jadi walaupun tidak begitu sempurna, nanti saya kirim di grup, mungkin bisa dibaca. Bagaimana Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ini ya, di dalam kitab Sayyidus Salikin itu melakukan upaya klasifikasi di dalam tasawuf akhlaki ini ya kan. Jadi beliau menyusun semacam silabus bagi para penempuh jalan menuju Tuhan, menuju Allah, dengan cara menyediakan beberapa referensi bahan bacaan. Ada ratusan kitab yang disebutkan oleh beliau itu untuk membagi tiga kategorisasi orang-orang sufi. Yang pertama misalnya beliau itu menyebut beberapa kitab bagi para mubtadi atau bagi para pemula, beginner ya kan. Jadi beliau menyarankan agar kepada para mubtadi atau pemula ini dianjurkan untuk membaca karya-karya ringkas dari Imam Al-Ghazali ya kan, termasuk Bidayatul Hidayah dan seterusnya. Sedangkan yang kedua, beliau membagi klasifikasi dari para salik ini dalam level mutawassit ya, tahap pertengahan, orang-orang yang level menengah gitu kan. Beliau kurang lebih menyodorkan ada 30 kitab yang disebutkan di dalam di dalam karyanya, yaitu Sayyidus Salikin ya kan. Misalnya ini saya dalam tulisan saya yang lain itu kalau level mubtadi dianjurkan oleh beliau membaca Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Arba'in fi Usuluddin, Mukhtasar Ihya Ulumuddin, dan juga Ihya Ulumuddin ya kan. Jadi kenapa beliau itu menganjurkan kitab-kitab ini yang dibaca? Para pemula ini baru saja menjalani lelaku ilmu tarekat yang hatinya belum suci daripada maksiat batin seperti riya, ujub, kibir, dan sebagainya. Dan di dalam kitab ini, di dalam kitab Sayyidus Salikin ini, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani mengutip perkataan dari Imam Husain bin Faqih bin Abdurrahman Bafadol Al-Hadrami ya, bahwa level pemula ini ya dianjurkan untuk membaca kitab-kitab tersebut karena menjadi level penanda apabila para salik ini kelak akan mencapai tahap ar-rasikh fil ilm dan juga al-arifin. Ya. Jadi ini level-level yang pertama, ya kan? Termasuk ini saya tulis di sini Imam Syekh Abdul Somad Al-Falimbani menyarankan selain kitab-kitab yang saya sebutkan tadi ada kitab lain, misalnya Al-Futuhat Al-Ilahiyah karya Syed Abdul Qadir Al-Aidrus, Al-Wasiyah Al-Jiliyah Lisalikin li Tariqah Al-Khalwatiyah karya Siti Syekh Mustafa Kamaluddin Al-Bakri, Risalatul Muawanah Nasuhihud Diniyah karya Imam Al-Haddad, Ad-Da'watut Tammah ya karya Imam Al-Haddad, dan juga Kutul Qulub karya Abu Thalib Al-Makki. Adapun level mutawasit, ini dianjurkan oleh beliau untuk membaca Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, lantas kemudian At-Tanwir fi Isqati Tadbir karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, lantas Lataiful Minan karya beliau juga, Fathur Rahman Syarh Hikam karya Syekh Zakaria Al-Ansori, Futuhul Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan seterusnya. Adapun untuk level-level yang lebih tinggi ya, lah itu ada beberapa kategori-kategori kitab yang lain yang wajib dibaca oleh para penempuh jalan ini, di mana di situ Syekh Abdul Somad Al-Falimbani itu menyodorkan beberapa kitab tasawuf falsafi yang lebih rumit lagi. Nah, dari sini maka kemudian kita bisa melihat apabila Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ini layak dijuluki sebagai ideolog terkemuka tasawuf akhlaki di Nusantara. Ya. Karena peranannya sangat besar dalam upaya dengan melakukan upaya adaptasi karya-karya Imam Al-Ghazali di dalam bahasa Melayu yang bukan saja dipelajari oleh ulama oleh para pelajar yang ada di Mekah, tetapi juga di Nusantara sendiri, ya kan? Baik para sahabat yang saya hormati, itu adalah salah satu ulama pada abad ke-18 yang paling mempengaruhi corak tasawuf Al-Ghazali di Nusantara. Nah, sedangkan pada era sebelumnya, ya, itu ada beberapa nama yang sudah saya sebut di dalam makalah saya yang juga menjadi pionir di dalam upaya mengokohkan tasawuf Ghazalian ini, tetapi lebih berat lagi karena mereka berhadapan dengan para pelaku tasawuf falsafi. Misalnya, pada abad ke-16 atau pada peralihan abad ke-15 ke-16 di Aceh, di era Kesultanan Sultan Iskandar Muda, beliau ini di dalam mazhab tasawufnya lebih condong menerima mazhab tasawuf falsafi dengan tokohnya Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Samsuddin As-Sumatrani. Ini paham ini mendapatkan dukungan dari pihak rezim Sultan Iskandar Muda. Lantas kemudian ketika Sultan Iskandar Muda wafat dan digantikan oleh Sultan Iskandar Sani pada kurang lebih 1640-an sebelum beliau wafat, beliau Sultan Iskandar Sani mengundang ulama kelahiran India di kawasan Randir namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Syekh Nuruddin Ar-Raniri ini seorang habaib, seorang sadat alawiyin. Beliau famnya Al-Aidrus, tetapi jarang ditulis famnya Al-Aidrus ini. Beliau lahir dari keluarga Sadat Alawiyin, lahir di India, lantas melanjutkan pendidikan ke Hadramaut, Yaman. Lantas kemudian beliau ke Mekah, ke Madinah, lantas kemudian melanjutkan perjalanan ke Aceh. Di Aceh, karena ketinggian ilmunya, maka beliau diangkat sebagai mufti oleh Kesultanan Sultan Iskandar Sani. Ketika diangkat sebagai seorang mufti dan juga qadhi, beliau menulis sebuah kitab fikih judulnya As-Siratul Mustaqim dalam bahasa Melayu. Nah, kitab ini yang kemudian dipakai sebagai referensi bagi para hakim saat itu di dalam memutuskan perkara maupun dijadikan rujukan oleh para imam masjid untuk melakukan ubudiyahnya. Nah, Syekh Nuruddin Ar-Raniri ini yang kemudian beliau ini karena menganut corak mazhab tasawuf ala Al-Ghazali, maka beliau melakukan upaya mendelegitimasi paham-paham tasawuf falsafi yang lebih mempopulerkan wahdatul wujud itu dengan cara melakukan pembakaran terhadap kitab-kitab tasawuf falsafi yang saat itu banyak dipelajari oleh para pelajar yang ada di Aceh. Di antaranya adalah melakukan upaya pembakaran terhadap kitab-kitab yang mungkin entah ditulis oleh Syekh Hamzah Fansuri atau Syekh Samsudin Sumatrani, dan juga melakukan upaya pengusiran terhadap para pengamal ajaran tasawuf falsafi ini untuk meninggalkan Aceh. Ya kan? Nah, sebelumnya polemik-polemik semacam ini juga bisa kita temui di Kesultanan Banten. Ada namanya Syekh Ibrahim yang menganut ajaran wahdatul wujud itu berhadapan dengan Syekh Bari. Nah, kronik dua orang ini sangat sulit kita dapat polemik-polemik apa saja yang dilakukan oleh orang ini untuk mendukung paham antara tasawuf falsafi yang dianut oleh Syekh Ibrahim maupun tasawuf akhlaki yang dianut oleh Syekh Bari. Ini ada di Banten. Lantas kemudian pada era sebelumnya kita mengetahui apabila ada polemik semacam ini yang berkepanjangan, bahkan menghilangkan nyawa, yang dialami oleh Syekh Siti Jenar berhadapan dengan kubu Wali Songo yang diwakili oleh corak fikih ala Sunan Bonang yang lebih banyak menganut thariqah, menganut tasawuf akhlaki semacam ini. Ya. Jadi setiap kali ada corak tasawuf yang ada di Indonesia, mau tidak mau kita harus melacak pada dua kategorisasi ini, mana yang falsafi, mana yang akhlaki. Karena keduanya ini sebuah keniscayaan di dalam pertumbuhan paham keagamaan di bidang tasawuf di dalam kajian kesejarahan Islam. Karena selalu ada dan momentum tersebut itu terus berulang dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Bagaimana kemudian kita membaca dalam perspektif yang lain? Hal ini membuktikan yang pertama bahwa corak tasawuf Ghazalian di Nusantara bisa kokoh semacam ini karena dukungan dari penguasa yang ada, sebagaimana mazhab fikih. Yang kedua, didukung oleh banyaknya para pengikut thariqah, ya, walaupun thariqahnya beda-beda, thariqah Qadiriyah, thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, thariqah Syattariyah, thariqah Syadziliyah, thariqah Tijaniyah, thariqah apalagi banyak sekali, tetapi pada dasarnya akar mereka ini adalah akar tasawuf akhlaki ala Al-Ghazali. Yang ketiga yang membuat tasawuf akhlak ini kokoh di Nusantara yaitu banyaknya ulama-ulama kita yang melakukan pengkajian terhadap kitab Ihya Ulumuddin maupun kitab-kitab yang lain dari karya Imam Al-Ghazali seperti Minhajul Abidin, seperti Bidayatul Hidayah, seperti Kimya'us Sa'adah. Yang selanjutnya, yang nomor 4, kenapa tasawuf akhlaki sangat kokoh? Karena para ulama ini bukan saja mengajarkannya, melainkan menuliskan syarah atas Ihya Ulumuddin walaupun dilakukan secara terbatas. Misalnya tadi, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani melakukan penerjemahan secara terbatas atas kitab Bidayatul Hidayah. Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan syarah atas Bidayatul Hidayah. Terus kemudian Syekh Soleh Darat ya, yang lahir pada 1820, wafat pada 1903, beliau juga menulis beberapa karya di dalam bahasa Jawa yang intisarinya diambil dari Ihya Ulumuddin. Di antaranya itu adalah Lathaiful Thaharah wa Asrarus Shalah, ditulis oleh Syekh Saleh Darat itu dengan Lathaiful Thaharah wa Asrarus Shalah dipetik saking Ihya Ulumuddin. Demikian pula kitab kitab Al-Majmu' Asy-Syari'ah itu juga banyak diadaptasi dari karya-karya Imam Al-Ghazali maupun kitab-kitab yang lain. Nah, yang selanjutnya, yang nomor 5, itu adalah di antara kenapa kitab ini, kitab karya Imam Al-Ghazali lebih banyak dikaji, antara lain juga, walaupun dikaji secara terbatas, kitab Sirajut Thalibin Syarah Minhajul Abidin. Kitab ini yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali tebalnya tidak sampai 100 halaman, tetapi diberi syarah oleh ulama kelahiran Jampes Kediri, yaitu Syekh Ihsan bin Dahlan Jampes, dengan kualitas volume halaman mencapai 1000 halaman. Jadi ini diantara beberapa hal yang menyebabkan mengapa mazhab tasawuf Al-Ghazali itu sangat kokoh di Indonesia. Dan jangan lupa, mungkin hanya di Indonesia saja, nama seorang anak diberi nama berdasarkan kitab. Kita banyak menjumpai, dan saya hakul yakin, setiap dari kita, manakala dulu kita mondok, maupun sekolah, maupun kuliah, pasti ada salah satu teman kita yang namanya Ihya Ulumuddin. Ini sesuatu yang luar biasa ini. Bagaimana promosi kitab dijalankan melalui penamaan nama terhadap anak-anaknya. Jadi kalau kita kaji dalam perspektif sosiologis misalnya, tampaknya hanya di Indonesia saja anak-anak diberi nama yang unik, ya, nama kitab kan gitu. Ya kan? Ada apa Fathul Qorib, ada lagi Fathul Mu'in, Fathul Wahab dan lain sebagainya. Ada lagi Ihya Ulumuddin dan seterusnya. Ada lagi Qasrun Nada. Wah, itu Gus Dur itu yang unik itu, ya Gus Dur itu. Saking suka baca buku dengan berbagai bahasa, suka genre apapun, ketika anak pertamanya lahir itu dikasih nama berdasarkan nama tokoh di dalam novel, yaitu novel yang ditulis oleh sastrawan Prancis namanya André Gide, itu ada seorang tokoh di dalamnya namanya Alisa, seorang biarawan jatuh cinta, seorang perempuan cantik jatuh cinta kepada sepupunya, ternyata hanya bertepuk sebelah tangan, lantas kemudian dia mengalihkan cinta terhadap manusia untuk dialihkan kepada Tuhan hingga menjadi seorang biarawati. Gus Dur sangat kagum terhadap sosok Alisa, sehingga kemudian menamakan anak pertamanya yang lahir pada tahun 71, kalau nggak salah ya, 73 itu, dengan nama tokoh fiksi di dalam novel, karena saking sukanya baca. Alisa tidak cukup, ditambahi Qatrun Nada, karena kekaguman Gus Dur terhadap salah satu kitab berjudul Qatrun Nada, kitab di bidang Nahwu yang ditulis oleh seorang ulama dari Mesir. Ini sangat unik sekali, mungkin hanya di Indonesia. Nama anak dikasih nama berdasarkan kitab. Untungnya kitabnya bahasa Arab. Saya tidak bisa membayangkan, andai kata kitab berbahasa Jawa dikasih nama kepada anak. Siapa anak ini? Anaknya namanya siapa ini? Kama Sutra. Wah. Atau ini anaknya namanya siapa ini? Dharma Gandul. Wah. Anaknya siapa ini? Wedhatama. Wah. Itu nggak bisa kita bayangkan. Jadi ini beberapa hal. Bagi saya pelacakan kronologis ini, secara historis ini bisa dilanjutkan dengan kajian-kajian yang lebih intensif pada karya-karya Imam Al-Ghazali. Baik, terima kasih Gus Hamid. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih ini mungkin sekitar 45 menit ya. Atau 45-40 menit. Monggo kita lanjutkan dalam sesi diskusi ini. Terima kasih. Terima kasih Gus. Nah, ini menarik ini. Jadi di Indonesia itu kitab-kitab yang mempengaruhi itu tasawufnya ala-ala Imam Ghazali, kemudian Ihya Ulumuddin, terus seperti Hikam ya yang lagi ngetrend. Nah, tadi Yang kedua, Gus Firman Shah cerita, Gus Firman Shah ini teman-teman lagi kuliah di Iran. Bagaimana sih Imam Ghazali di Iran? Ya, nanti Gus Firman mungkin bisa menceritakan bagaimana pengaruh Imam Ghazali di Iran, dan nanti dilanjutkan Habib Saugi, bagaimana pengaruh Al-Ghazali di Yaman. Mungkin gitu ya. Monggo, Gus Firman Shah, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Gus Mbak Yai Rijal dengan Habib Sauki Al-Mukhdor. Mohon izin. Ya, langsung saja ke topik ya. Berbicara tentang Imam Al-Ghazali. Berbicara tentang Imam Al-Ghazali ini, saya langsung mengingat mata kuliah saya ketika mengulas tentang sejarah sudut pandang dari orang Persia itu sendiri, bagaimana ketika menjelaskan apa itu Imam Ghazali. Imam Ghazali itu meletakkan dua. Terima kasih kepada Kiai Rijal itu sudah mengulas tentang tasawuf falsafi. Kalau di dalam penafsiran saya, Imam Ghazali itu membagi dua di dalam tasawuf. Ada yang namanya tasawuf amali, ada juga tasawuf nazari. Jadi kita kalau orang Iran itu selalu mengatakan irfan, irfan nazari. Irfan nazari itu menurut Imam Ghazali ialah sebuah pencapaian yang harus melalui metode kasyaf wa syuhud. Syuhud itu adalah sebuah puisi untuk pencapaian kepada ilahi. Sedangkan tasawuf amali menurut Imam Ghazali itu pencapaiannya itu hanya dengan apa tahdzibun nafs, jadi atau tazkiyatun nafs, jadi penyucian hati dengan amal, adab dan lain sebagainya. Tapi itu dari sisi Pak sudut pandang tasawuf menurut Imam Al-Ghazali. Hanya saja karena memang Imam Al-Ghazali ini sendiri menyentuh semua bidang, bahkan bukan cuma dalam bidang tasawuf saja. Bahkan Imam Ghazali itu bagi para ilmuwan, bahkan bagi para ilmuwan cendekiawan di Iran itu sendiri, saya mengutip dari salah satu filsuf zaman sekarang namanya Syed Hussein Nasr, itu menempatkan Imam Ghazali itu bukan hanya sebagai sufi, tapi sebagai filsuf, bahkan sebagai mutakallim. Jadi semua semua bidang itu ada pada Imam Ghazali. Itu menurut Syed Hussein Nasr, dan Syed Hussein dan itu dibenarkan oleh Imam Fakhrur Razi, karena dari jangka waktu ketika Imam Ghazali ke Imam Fakhrur Razi, Imam Ghazali itu merubah struktur di dalam teologi Islam, yang mana beliau itu dibimbing langsung oleh Al-Imam Juwaini atau Imam Al-Haramain, itu yang tadinya membahas masalah konservatif, tapi digabungkan dengan pengalaman teologi, pengalaman filsafat, pengalaman tasawuf, diramu jadi satu, maka jadilah satu sumber, yaitu yang mana kita kenal yang namanya Ihya Ulum. Titik tolak utamanya adalah bahwa Al-Ghazali itu tidak pernah menganggap dirinya filsuf dan tidak suka dianggap filsuf. Bahkan fakta yang menarik bahwa setiap pemikir itu jika seandainya membaca karyanya seperti Maqasid Al-Falasifa, Tahaqqud Falasifa, itu Al-Imam Ghazali di situ bukan hanya sekedar memberi sebuah kritik. Ini contoh terhadap filsafat. Banyak di kalangan orang-orang yang istilahnya ketika membaca Tahaqqud Falasifa yang dikarang oleh Imam Ghazali, itu Imam Ghazali dikiranya membantah para filsafat. Padahal Imam Ghazali itu sedang berfilsafat untuk membenarkan kerancuan filsafat yang dulunya masuk dari kalangan Yunani dan Persia pada saat itu ke umat muslimin. Itu sudut pandang Imam Ghazali tentang filsafat. Bagaimana dengan prinsip apa namanya teologi yang dibawa oleh Imam Ghazali? Prinsip-prinsip seperti keesaan Tuhan yang dibawa oleh Imam Ghazali dan realitas sifat-sifat ilahi yang harus dibedakan dari esensi zat Tuhan bersama topik-topik khas teologi yang terkenal yang namanya Asy'ariyah. Karena Imam Juwayni ini yang menjadi guru dari Imam Al-Ghazali itu bermadzhab Asy'ariyah. Itu diyakini oleh Imam Ghazali seperti keyakinan pada kekalahan Al-Qur'an, diterimanya deskripsi antropomorfis Al-Qur'an mengenai Tuhan dan yang dikatakan katanya mempunyai indera seperti manusia, seperti penglihatan, pendengaran, dan anggota badan sekalipun. Dan ini membantah parah teolog-teolog seperti dari kalangan Musyabbiha dan Mu'tazila yang banyak mencenderungkan rayi dengan rayi dengan Musyabbiha yang cenderung tekstualis dalam menafsirkan Al-Quran, terutama di dalam ayat-ayat mutasyabihat. Ini bantahan terhadap teologi Islam. Tapi di dalam bidang lain itu juga tidak kalah menarik bahwa Imam Ghazali juga mengkritik bukan hanya di kalangan bahkan bukan cuma filsuf, bukan cuma Mu'tazilah, bukan cuma Musyabbiha, bahkan pada Syiah saja yang kebetulan di zaman beliau itu Imam Ghazali hidup di zaman yang memang keras dengan batiniyah. Ada salah satu batiniyah yang mana batiniyah ini dikonstruksikan oleh Syiah yang memang firqohnya dari Karamitah, yang ditujukan yang mana bid'ah-bid'ah mereka itu diakibatkan taklid buta oleh kaum batiniyah. Dan Imam Ghazali memperlihatkan terhadap ajaran otoriter taklim pada imam mereka. Seperti yang mana taklid buta yang imam dari kalangan batiniyah merasuk terhadap teologi di kalangan Syiah itu sendiri, terutama di Syiah batiniyah. Untuk tasawuf sendiri, bagi Imam Ghazali, ya ini yang menarik. Jalan menuju Tuhan dalam tasawuf adalah pengalaman yang hidup dan naik seperti grafik yang titik tolaknya adalah ilmu. Jadi di dalam Arba'in Imam Ghazali, titik tasawuf itu itu adalah menekankan adalah sebuah pengetahuan ilmu. Karena kenapa? Di zaman beliau Imam Ghazali, di zaman Imam Ghazali dahulu itu ada beberapa kalangan tarikhah sufi yang mana itu tidak mengedepankan ilmu, istilahnya hanya pengamalan saja. Jadi tanpa ilmu pengamalan aja, seperti amal-amal aja sepertinya. Kan kebanyakan kan kalau kita kan ini juga yang menjadi titik perbedaan saya dengan teman-teman kalangan sufi atau mungkin yang mungkin mengklaim dirinya tasawuf, bahwasanya mereka mengutamakan akhlak terhadap ilmu seperti itu. Padahal bagi saya, kita yang istilahnya, kalau kita mau mengkaji secara, sebenarnya ilmu itu harus didahului atas akhlak. Karena bagaimana kita mengetahui akhlak sedangkan kita tidak mengetahui ilmunya. Nah, ini pendapat Imam Ghazali. Betul-betul memang luar biasa. Ini hal sekecil ini. Ada juga yang menjadi titik kritik, walaupun memang sebagian ilmuwan menolak tasawuf Al-Ghazali, karena memang ada beberapa cendekiawan juga menolak tasawuf Al-Ghazali sebagai pengalaman ekstatis yang sebenarnya, seraya menekankan adanya pertentangan dalam aspek teknis dan aspek praktis teorinya, itu menurut Al-Jabiri, kalau kita mengutip Al-Jabiri. Meskipun semua sufi menganggap Al-Ghazali adalah salah satu sufi yang paling terkemuka di antara mereka, sulit memang mendapatkan suatu jawaban yang seimbang terhadap masalah yang di luarnya. Jadi Imam Ghazali memang betul-betul berusaha meramu seluruh pandangan, baik dari teologi baik dari filsafat, baik dari sufi, baik dari semua pemikiran diramu menjadi satu dan dikaryakan yang mana kita kenal itu karyanya Ihya Ulumuddin. Inilah kelebihan dari Imam Ghazali. Yang mana ulama-ulama sesudahnya maupun sebelumnya tidak mempunyai kelebihan seperti ini. Dan bagaimana pengaruh Imam Ghazali di Iran? Ini yang menjadi titik penting. Karena kenapa? Berbicara masalah Iran, tasawuf Tariqah Al-Ghazaliyah itu pernah mencapai zaman keemasan ketika Nizamul Muluk itu menguasai Persia. Sebelum era Safawiyah, Nizamul Muluk itu menguasai Persia. Dan karena era Nizamul Muluk ini pengikutnya Imam Ghazali, maka beliau mendukung, mensuplai langsung ajaran Tariqah dan ajaran Imam Ghazali di zaman itu. Dan hingga sampai seluruh dataran Persia itu menganut, pertama, menganut mazhab Syafi'i. Yang kedua, menganut tasawuf yang diajari oleh dari kalangan Imam Ghazali, itu menurut Syed Husain Nasr. Bahkan sejarah sebelum Safawiyah, ya ini Safawi ini nanti saya jelaskan Safawi ini siapa, dinasti Safawiyah. Jadi Iran itu pada saat itu masih betul-betul Ash'ari, Sufi, Sufinya Tariqahnya Ghazaliyah, baru apa namanya yang memang masih betul-betul menjadikan Sunni sebagai identitas diri. Ketika Nizamul Muluk ini runtuh kerajaannya dan beralih ke kerajaannya yaitu dinasti Safawiyah, yang mana dinasti Safawiyah ini identitasnya adalah Syiah Imamiyah, itu merubah segala sesuatu konstruksi di dalam Persia itu menjadi sebuah mazhab Syiah yang menjadi sebuah entitas yang sampai saat ini Syiah. Tetapi pemikiran-pemikiran tasawuf di dalam Syiah, terutama dari kalangan Ghazali, itu masuk di dalam unsur di dalam Syiah itu sendiri. Bagaimana kalau kita membaca salah satu tulisan dari kitab dari Ja'far Subhani, nanti saya coba share nanti kitabnya, itu menuliskan bahwasanya di situ asy'iyah wa tasawuf, yang mana tasawuf identiknya itu diambil dari metode Imam Ghazali. Bagaimana cara, hanya saja metode Imam Ghazali ini diaplikasikan dalam wujud irfani yaitu kasyaf wa syuhud. Ini yang betul-betul yang mana tasawuf itu maksudnya syiah mengambil konstruksi tasawuf dari Imam Ghazali untuk diterapkan ke ajarannya. Kenapa? Karena Syiah itu sendiri, karena di Iran itu kan memang mazhab Syiah, itu tidak mengenal tasawuf di dalam akidah mereka. Kalau kita mengkaji kitab-kitab mutaqaddimin, itu tidak ada. Bahkan orang Syiah itu sangat memusuhi tasawuf. Nanti, jadi ajaran akliyah, dari kalangan Mu'tazilah masuk ke Syiah, tasawuf itu dari kalangan Ghazaliyah masuk juga ke Syiah, jadi beraduk di situ. Itu untuk Iran sendiri. Ini yang menjadi akhirnya karena konstruksi itu terjadi, akhirnya makanya di dalam Syiah, tradisi Syiah itu sendiri mengenal tasawuf sebagai irfan, tapi irfan yang nazari, yang itu mengamalkan dari Tariqah Ghazaliyah. Yang mana sekarang kita dikenal namanya yang di Iran itu filsafat nazari atau tasawuf nazari. Dan memang saat ini makam Imam Ghazali, kan kebetulan memang saya alhamdulillah tiap 2 bulan sekali atau hampir 1 bulan sekali selalu ke makam Imam Ghazali, karena Imam Ghazali itu di Iran itu sangat tidak terawat ya kalau dilihat makamnya itu. Jadi nanti kalau misalnya insya Allah jenengan antum jalan ke Iran, nanti siapa tahu nanti ada waktu, mungkin bisa saya tunjukkan makamnya Imam Ghazali. Itu ada satu tempat suluk Imam Ghazali. Jadi ketika Imam Ghazali itu pasca kembalinya dari Madrasah Nizamiyah di Irak, beliau pulang ke Tus, itu beliau menyendiri, suluk namanya. Orang bilang itu istilahnya Zendon, bahasa Persia itu Zendon Khudesh. Itu penjara untuk dirinya sendiri, seperti dari khalayak ramai. Dan meninggalnya pun di situ. Tapi walaupun meninggalnya di situ, juga beliau dimakamkan di 3 kilometer. Yang mana makamnya saat ini, ya mungkin yang mungkin berteman saya di, yang mungkin pernah berteman saya di Facebook, mungkin sudah melihat makamnya yang mungkin agak ya kurang terawat. Mungkin bukan saya juga tidak menyalahkan anu sih, apa pihak otoritas Iran, walaupun karena kenapa pengunjung-pengunjung juga dari kalangan orang-orang, bukan cuma orang Indonesia, bahkan orang luar negeri itu apa namanya kurang mengunjungi makam Imam Ghazali. Mungkin atau mungkin karena publikasi makam Imam Ghazali yang kurang terekspos. Padahal saya sampai sedih makam Imam Ghazali itu. Masya Allah, saya mempelajari luar biasa karena saya di jurusan akidah dan filsafat, mengkaji benar-benar pemikiran filsafat beliau, bahkan tahafut falsifah itu yang diidentikan menghajar pemikiran filsafat, padahal tidak, itu beliau mensyarah. Sedangkan Imam Ibn Rushd itu dalam tahafut at-tahafut itu menghasyiahkan syarahnya beliau. Itu sebenarnya itu aja kalau dari saya. Terima kasih atas Dr. Gus Abdullah telah memberikan saya kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, gimana ya, kemarin kalau nggak salah, beberapa tahun yang lalu, Rois Amjadman Jam'iyah Al-Tariq Al-Mutabar An-Nahdi ya, Maulana Habib Lutfi itu pernah mengadakan semacam seminar tentang Imam Ghazali, dan bahkan kalau nggak salah pada waktu itu sempat lobby-lobby dengan pemerintah ya, karena memang beliau sangat tahu bagaimana makam Imam Ghazali di sana yang dalam tanda kutip seperti yang diceritakan oleh Gus Firman saat tadi kurang terawat ya, bahkan Maulana Habib Lutfi itu menawarkan agar dipindahkan ke Indonesia. Itu saya masih ingat di situ, saya masih sering ke Pekalongan pada waktu itu. Nah, mungkin ini akan jadi menarik ya. Saya nggak bisa bayangkan jika ada makam Imam Ghazali di Indonesia, Gus Firman Shah, Gus Rijal, dan Habib Saudi. Tapi sebelum diskusi, teman-teman, kita lanjutkan dulu Habib Saudi Al-Muhdar. Ini beliau posisi S1, S2 di Yaman, dan insya Allah melanjutkan S3 di Yaman, di Ahqaf. Ya, beliau juga santri dari Habib Umar bin Hafiz, dan beliau menariknya seorang habaib yang nah ke NU-nya itu tidak dipertanyakan lagi. Bahkan saya dengar-dengar kemarin tesisnya itu malah menceritakan tentang Lazisnu itu diimpor ke Yaman ya. Tanpa panjang kata kepada Habib Saudi Al-Muhdar, falyatafadhal. Nah, terima kasih banyak Gus Hamid atas waktunya. Mohon izin Gus Rijal, Gus Hamton, Dr. Budi dan Mas Jody, Mas Firmansyah. Menarik ya ketika kita membahas tentang Imam Ghazali. Mungkin saya mohon izin untuk mengurutkan karena tadi juga sudah disebutkan sama Mas Jody terkait Nizamul Muluk. Nizamul Muluk As-Saljuqi itu memang dia mendirikan sebuah madrasah besar di zamannya, Nizamiyah, yang mana madrasah ini kemudian jadi pusat kaderisasi ulama-ulama besar di zamannya. Sebut saja Abu Ishaq Asy-Syirazi jadi pimpinan di sana, kemudian Al-Imam Al-Juwayni, Imam Al-Haramain juga jadi pimpinan di sana, kemudian Al-Imam Al-Ghazali setelahnya jadi pimpinan di sana. Ada banyak sekali, bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika saat Imam Ghazali memutuskan untuk uzlah, beliau itu sampai ke Madrasah An-Nizamiyah yang mana ketika itu dipimpin oleh saudaranya Imam Ghazali yang bernama Ahmad. Ini kemudian asalnya pusat tempat Imam Ghazali menimba ilmu dan pusat kaderisasi sentral ulama-ulama besar di zaman itu, Madrasah An-Nizamiyah. Saya pernah sekali waktu baca di kitab Jalaluddin Ar-Rumi Bain al-Falasifah wa Ulama ul-Kalam karangan Jamaluddin Al-Afghani, itu menceritakan panjang lebar terkait peran dari madrasah Nizamiyah ini dan bagaimana replika-replika madrasah ini kemudian dibangun sampai ke negara-negara yang disebut Bilad Mawara An-Nahar yang sekarang mungkin boleh dinamakan Uzbekistan, Tajikistan dan lain-lain itu negara-negara tersebut. Kemudian ketika kita berbicara tentang Al-Imam Al-Ghazali, ini mungkin gak akan pernah selesai kita membahasnya. Boleh kita lihat dari segi mungkin ulama ul-kalam memandang beliau sebagai umdah, sebagai rujukan. Dari ulama usulul fiqh juga memandang beliau sebagai rujukan, bahkan rujukan utama. Imam Al-Haramain itu punya kitab namanya Al-Burhan. Beliau ketika pada masa hidupnya Imam Haramain, Imam Ghazali mengarang Al-Mankhul. Itu Imam Haramain sampai berkata, "Dafantani wa ana hayy." Kau mengubur aku sedangkan aku masih hidup, kata Imam Haramain. Kenapa enggak tunggu nanti aja? Karyamu ini terlalu besar sampai menutupi karyaku, kata Imam Haramain. Karangan-karangan Imam Ghazali selalu menjadi rujukan, contohnya di Fan Ilmu Usulul Fiqh. Beliau mengarang Al-Mustasfa, yang kemudian nanti semua kitab-kitab usul itu hampir berkiblat kepada Al-Mustasfanya Al-Imam Al-Ghazali. Contohnya Al-Mahsul Ar-Razi, At-Tahsil Minal Mahsul, kemudian kitab-kitab yang jalan, apa yang datang setelah Al-Imam Ar-Razi dan Imam Al-Ghazali, kemudian berkiblat semuanya kepada Al-Mustasfanya Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian di dalam fikih ini yang apa yang sangat kental sekali di Indonesia, kalau kita lihat kitab-kitab yang kita pelajari di Indonesia itu terutama di pesantren-pesantren Jawa dan hampir sama juga dengan di Yaman, itu tidak lebih dari halaqoh kecil dari halaqoh-halaqohnya Al-Imam Al-Ghazali. Karena yang kita baca biasanya di Indonesia Minhajut Thalibin atau di Yaman biasanya Minhajut Thalibin atau di Indonesia Manhajut Thulab atau syarahnya Fathul Wahab karangan Al-Imam Zakaria Al-Ansori. Kalau kita urutkan lagi ke atas ya, kitab ini merupakan kitab Minhaj itu mukhtasornya dari kitab Al-Muharrar Fikol, ada sebagian ulama seperti Al-Bujairimi itu beliau mengatakan bahwasannya Minhaj ini mukhtasornya dari Al-Muharrar dan bahwasannya Muharrar itu mukhtasornya dari Al-Wajiz, Al-Wajiz itu mukhtasornya dari Al-Wasit dan seterusnya, Al-Wasit itu mukhtasornya dari Nihayatul Matlab Al-Imam Al-Haramain. Al-Imam Al-Haramain itu mencarahkan mukhtasar Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani sama yang kita ketahui itu muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi yang kita pelajari di Indonesia sendiri itu kalau kita perhatikan itu tidak lepas dari Sobghoh Ghazaliyah. Ada rasa atau tes Al-Imam Al-Ghazali dalam fikih kita. Ya kita lihat dari tiga pilar keilmuan, baik itu ilmu kalam atau falsafat, baik itu ilmu usul fikih, baik itu ilmu fikih, Imam Ghazali selalu menjadi sosok sentral di ketiga keilmuan tersebut, khususnya di mazhab kita, mazhab Syafi'i, yang tidak akan mungkin lepas daripada Imam Ghazali. Sampai disebutkan Al-Imam Al-Ghazali ini adalah salah satu dari arkanul mazhab, salah satu rukun-rukunnya mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian saya diminta sama Gus Samit untuk menjelaskan pengaruh Al-Imam Al-Ghazali ini di Yaman itu sendiri. Kalau kita lihat tadi dari segi, saya mau membahas dari segi kurikulum pendidikan fikih sendiri di Yaman. Ya seperti tadi, di Yaman itu semua kurikulum mazhab Syafi'i dibangun atas halaqoh-halaqoh kecilnya Al-Imam Al-Ghazali. Kita contohnya saya di Al-Ahghaf itu ketika S1 kita punya kurikulum wajib membaca Minhajut Thalibin dan mengujikan Minhaj. Dari segi matannya, dari segi interpretasinya, bahkan dari segi istilah-istilah yang ada di dalam minhaj. Kalau kita tadi sudah bahas di depan, bahwasannya minhaj itu salah satu halaqah kecil dari kitab, salah satu muhtasar dari muhtasar-muhtasarnya kitabnya Imam Al-Ghazali. Kalau dari segi pembacaan atau close reading terhadap Ihya Ulumuddin, hadis wala haraj di Yaman itu, kita bahkan setiap bulan puasa itu kita ada jadwal baca Ihya sama Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib di Masjid Wa'al, salah satu masjid yang dibangun oleh sahabat Abad bin Bishr, salah satu masjid tertua di kota Tarim. Kita baca sama Mufti Tarim sekarang, sama Grand Mufti Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Kita baca itu. Kemudian kalau kita lihat adat-adat kota Tarim itu sendiri, setiap hari Senin pagi kita itu mulazamah untuk membaca Ihya di kubahnya Imam Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus di Zambal. Bahkan setiap ulama-ulama kalau kita perhatikan dari dulu sampai sekarang, dari mutaqaddimin sampai yang mutaakhirin, yang masih saya temui yang baru wafat kemarin, dari Al-Habib Salim Syatiri, Habib Masyur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kakaknya Habib Umar bin Hafid, kemudian ada Mufti Habban, Habib Abdullah Al-Hut Al-Muhallar, beliau itu ketika memberikan ijazah kepada kita, selain memberikan ijazah doa, wirid, bacaan kitab-kitab sanad hadis dan fiqih dan lain sebagainya, beliau menekankan untuk kita membaca atau mengijazahkan kepada kita kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali dan khususnya Ihya Ulumuddin. Jadi kalau kita lihat betapa Imam Al-Ghazali ini punya pengaruh yang begitu luas dari timur sampai ke barat, dari Arab sampai ke Persia sampai ke Asia, itu maka kita harusnya ada apa ya, satu ini yang mungkin belum ada sampai saat ini, yaitu terjemahan atau apa, perluasan pemikiran Al-Imam Al-Ghazali dari dalam Ihya-nya. Seperti kalau kita baca, ada salah satu dulu pernah jadi dosen di Al-Ahghaf, namanya Dr. Izzuddin Al-Maliki. Beliau itu punya judul tesisnya waktu beliau kuliah di Inggris itu terkait konsep iktisad islami dalam Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin ini kalau kita perhatikan atau kita dalami, tidak hanya memuat hal-hal yang berbasis tasawuf, tapi juga dia memuat hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan yang fundamental dalam Islam, seperti ekonomi, seperti juga bagaimana cara kita bersosial, seperti juga al-hisbah. Kalau kita lihat di dalam Ihya Ulumuddin itu ada pembahasan al-hisbah. Al-hisbah itu kalau orang sekarang mengartikannya amar ma'ruf nahi mungkar, itu al-hisbah namanya. Itu Imam Ghazali berbicara panjang lebar dalam Ihya, dan itu yang mungkin saya lihat sekarang itu kurang diperdalam atau diteliti oleh, mungkin dikeluarkan menjadi satu penelitian atau jurnal-jurnal mini untuk dapat dibaca dan ditelaah orang-orang banyak, orang-orang luas. Di Yaman itu jadi seperti itu pengaruhnya Al-Imam Al-Ghazali dari segi kurikulum, baik pun dari segi pembacaan di halaqah-halaqah di masjid-masjid atau di pusara-pusara aulia. Seperti itu, kita membaca Ihya Al-Ghazali, dan para ulama dari dulu sampai sekarang itu selalu menekankan ketika memberikan ijazah untuk membaca kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali. Mungkin tadi saya senang banget tadi udah dibahas panjang lebar banget sama Gus Rijal terkait pengaruhnya Imam Ghazali sampai kitab-kitabnya yang ada di Indonesia. Mungkin kalau boleh menambahkan, tadi ada satu mungkin kitabnya Imam Ghazali yang ketinggalan, yang jarang mungkin dibaca orang, namanya Minhajul Arifin. Kalau tadi Gus Rijal bahas Minhajul Abidin, ada kitabnya Imam Ghazali namanya Minhajul Arifin. Itu tebelnya enggak tebel banget, hanya sekitar 40 halaman, tapi dia meringkas pembahasan-pembahasan penting di dalam apa, di dalam beragama, seperti ibadah, seperti tafakur, seperti uzlah, seperti apa, haji itu seperti apa. Beliau membahas pembahasan-pembahasan yang ringkas tetapi renyah untuk dibahas dan direnungi, seperti zakat dan lain sebagainya, seperti puasa. Kemudian banyak sekali sampai Imam Ghazali itu berbicara di Minhajul Arifin mengenai salam. Salam itu seperti apa? Kata Imam Ghazali, salam itu nama dari nama-namanya Allah yang dipinjamkan kepada makhluknya untuk mereka menggunakan kalimat tersebut untuk berinteraksi diantara sesama mereka. Dalam kalimat itu kemudian nanti menjadi satu jaminan untuk kita menjamin keselamatan orang lain, kemuliaan orang lain, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini apa, satu kitab yang ringkas tapi muatannya sangat sangat gurih dan sangat enak sekali direnungkan oleh orang banyak. Itu kalau kita berbicara tentang Al-Ghazali dari segi sosok, dari segi pengaruh, baik itu di kurikulum, baik itu di pemikiran, bahkan baik itu di peran sentral Al-Ghazali sebagai sosok, baik pun secara baik secara sosok ataupun secara madrasah. Ini kalau kita pandang Imam Al-Ghazali ini mungkin melebihi daripada sekedar sosok, tapi juga beliau bisa dinamakan sebagai madrasah. Mungkin kalau di Indonesia ada sih, saya lihat satu sosok yang mungkin melebihi hanya sekedar sosok di Indonesia. Contohnya Kiai Sahal Mahfud. Itu beliau punya kitab fikih sosialnya, buku fikih sosialnya itu sangat luar biasa sekali, bahkan pantas dan layak sekali untuk diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, sehingga orang-orang banyak ini mengenal. Bahwasannya di Indonesia juga kita punya Ghazali-Ghazali mini, replika-replikanya Imam Al-Ghazali dari Indonesia. Mungkin seperti itu tambahan dari saya masih pengen dengar banyak sih dari Gus Rijal, dari Mas Firmansyah, dari Gus Hamton, dari Gus Hamid, untuk apa, menambah referensi dan wawasan saya juga. Terima kasih banyak atas waktunya, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini ya, tentang Imam Ghazali ini tak ada habisnya. Ya, ini mungkin nanti ditambahkan, cuman sekarang kita buka tanya jawab dulu ya. Silahkan teman-teman, silahkan teman-teman yang ingin ditanyakan, boleh raise hand, silahkan. Gak ada, Gus. Ganti topik lain aja. Gus Hamton, mau menambahkan, Gus? Monggo, Gus. Menyimak. Mau Gus Rijal, terusakan, Gus. Tasi turnitin, Pak Gus. Enggak, sudah selesai. Alhamdulillah. Mantap. Aduh, Gus. Yang perlu dipendar juga, Gus Rijal, mungkin. Budaya beberapa pesantren yang kalau khataman ihya itu dangdutan, Gus. Ya napa, Gus? Wah, wonten to iki lek kula mbajeng nek. Monggo ya sampeyan. Pertanyaan dari Gus Hamton, pertanyaan dari saya, Gus. Kalau di daerah saya itu baca kitab ihya itu enggak urut, Gus. Jadi juz 1, kemudian juz 3, juz 2, baru juz 4. Enggak 1, 2, 3, 4. Itu Bagaimana Gus rahasianya? Nah itu saya tidak tahu itu. Itu mirip dengan Gus Ulil yang memulai membaca Ihya dari juz 3. Nggih. Tradisi di Jawa Tengah, Gus, Pati, Kudus, Jepara, nggak tahu sarang ya, tapi kalau Pati, Kudus, Jepara itu gitu. Jadi bacanya nggak langsung 1, 2, 3, 4 gitu nggak, tapi loncat-loncat. Ya, lah ini ada Pak Ahmad Zaini ini, Wakil Rektor 2 INA IFAS ini. Masya Allah. Oh. Monggo, Yai. Ahmad Zaini. Nggih, assalamualaikum. Selamat malam. Alhamdulillah. Nggih, anu Gus, ini mungkin menyumbang cerita juga saya masalah Ihya. Kalau di Asunia itu hampir mirip dengan di Sarang. Itu Ihya itu tidak boleh hatam, Gus. Kalau hatam itu ada kepercayaan, ada korban. Nggih, saya tadi gitu. Di awal bahasan itu nggih, menarik nih. Ya, Gus, saya juga sama. Salah satu tradisi di Pati, Kudus, Jepara seperti itu, kenapa diloncat-loncat? Itu karena juga jangan sampai urut dan khatam. Karena tidak juga bahaya. Sama berarti itu, titik temunya sama. Jadi katanya sih nggak korban bahasanya. Karena ilmunya sudah matang, habis itu ya terus kemudian diambil sama yang punya gitu, Gus. Cepat jadinya, Gus. Itu kan ya, mungkin mitos, mungkin bisa dibedah lagi oleh Gus Rijal, apa awal mula kok ada mitos seperti itu ngoten? Apa ada kejadian bagaimana dulu? Iya Pak Zen, jadi tadi di awal juga saya awali dengan cerita itu ya, termasuk saya cerita di Asunia itu. Jadi kalau di memang tradisi seperti jenengan katakan tadi, tradisi antara di Sarang dengan di Asunia kan sama kan gitu. Jadi pernah ada tetangga saya Pak Zen yang ikut ngaji setiap hari Jumat ke dalam ya. Jadi saya tanya soal peristiwa-peristiwa itu, dia juga cerita. Dia juga dulu mondok di Madaf, makanya saya cerita juga. Jadi ceritanya waktu Yai pada saat ngaji ya itu sampai pada bab zuhud ya. Lah ini kondisi ekonomi dari apa orang Jombang ini itu pacekli, dan ini juga dialami oleh beberapa peserta pengajian Ihya Ulumuddin itu gitu. Nah, termasuk yang kepercayaannya yang ada di Sarang itu kalau nggak salah dulu di Asunia juga sama ya. Jadi pada bab apa ya maut ya, bab ingat mati itu Yai kan juga meminta kepada para santri untuk tirakat kan ya. Seingat saya seperti itu, tirakat atau khataman atau apa saya lupa. Ya untuk menjauhkan dari balak dan seterusnya itu. Nah kalau di Ponorogo, di pondok saya dulu, tadi sudah saya ceritakan, ya ada semacam kepercayaan semacam itu. Jadi ketika sudah sampai bab akhir, wa'alam bisawab, Yai Ma'ruf Mursyidi, guru saya, itu langsung buka bab satu lagi, ngawali lagi, walaupun juga beberapa minggu mungkin setelah itu, ada semacam ya tasyakuran atau apa dengan mengundang masyayikh dari pelosok. Waktu itu saya bertanya kepada senior yang sudah ikut ngaji Ihya gitu ya. Ya, dia cerita kalau beberapa kali pengajian Ihya yang ada di pondok kami itu ketika sampai khataman semacam itu biasanya juga deg-degan karena ya wa'alam bisawab apa rahasianya itu ada salah satu atau dua atau bahkan tiga orang wali santri yang wafat ya. Dan itu benar ternyata. Jadi ketika saya masih di Ponorogo dulu, walaupun saya tidak ikut ngaji Ihya, itu juga ada cerita semacam itu ketika mau ngawali lagi setelah bab 4, setelah jilid 4 itu, maka ada beberapa senior saya yang nyeluduk, waduh ini deg-degan katanya. Saya tanya, kenapa mas, kenapa kang gitu. Biasanya ketika Ihya sudah selesai, itu ada wali santri yang wafat. Ternyata benar. Itu keesokan harinya itu ada wali santri yang wafat gitu. Itu teman saya, senior saya namanya Kang Wandi, ya ikut ngaji Ihya itu ayah, karena dia pengurus ya. Ternyata ayahnya yang wafat gitu kan. Jadi dari situ ada kepercayaan ya semacam mitos atau apa yang diturunkan dari turun temurun itu. Ya wa'alam bisawab rahasianya. Cuma Pak Najib Bukhari ya, putranya Yai Bukhari Masruri itu dosen Sayy Al-Anwar pernah menulis di salah satu tulisan di Facebook yang kemudian diposting di salah satu website atau blog mungkin ya. Di antara pola semacam ini jawabannya Mbah Maimun itu karena Ihya itu kitab zuhud, gak seneng hingar-bingar gitu loh bahasanya. Seperti itu maksudnya. Ya Allah bisawab ya. Oke, kalau di Asunia saya ikut khataman Kiai Sadid itu, beliau itu kalau juz 4 kurang 1 lembar itu berhenti. Berhenti besok minggu depan bawa juz 1. Ngaten. Nanti minggu depan itu yang dibaca juz 1. Baru juz 1 dibaca 1 halaman, baru juz 4 dihatamkan. Sehingga tidak jadi hatam, dilonjat, Gus. Nyambung ya, disambungkan nyambung. Seperti itu. Juz 4 mau hatam, langsung baca juz 1, 1 lembar, baru ngatamkan juz 4 begitu. Intinya tidak boleh hatam ya itu. Iya, puter terus semacam itu. Itu anu ya, sejak zamannya Mbah Johari nggih. Nah, itu saya kan tidak pernah ngikuti. Yang saya ikuti betul itu anu apa namanya? Masanya Kiai Sadid ini. Begitu beliau kalau hataman Ihya. Katanya meniru itu dia meniru yang di Sarang begitu. Enggak, tradisi macam itu. Mungkin itu tradisi ya di para pengkaji Ihya itu kan. Dan yang saya alami ketika beliau memakai sistem demikian, ya mitos itu udah ada begitu. Mungkin begini, mungkin mitos itu ada sehingga beberapa kiai itu punya cara untuk menangkal mitos itu, Gus. Ya betul, betul, betul. Ya ada, ya apa? Karena ini wilayahnya para arifin, Gitu. Ya sehingga ada cara seperti itu. Termasuk juga pada penggambaran sosok Imam Al-Ghazali. Selama ini yang beredar itu kan melalui ilustrasi yang ada, yang beredar di internet maupun di buku-buku digambarkan Imam Al-Ghazali itu ngapunten wajah rambutnya agak gondrong sedikit, terus kemudian ada rambut yang ya kotak seperti itu. Lah itu dulu ada yang bertanya kepada Kiai Syafaat ya, Mbak Syafaat Blok Agung Banyuwangi. Apakah benar Yai wajahnya Imam Al-Ghazali seperti itu? Mbak Syafaat menjawab, tidak benar itu, gitu. Wajahnya Imam Al-Ghazali tidak seperti itu. Karena juga ada cerita kalau Yai Syafaat, Mbak Syafaat itu juga seringkali bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali. Ini bisa dibaca di buku karya Mas Fauzinuddin Faiz tentang cerita itu. Sehingga Fauzinuddin Faiz itu dalam bukunya menjuluki Yai Syafaat, Mbah Faat itu sebagai Imam Al-Ghazali dari timur, ya, timur Jawa kan gitu. Ya. Monggo kalau ada yang padahal, padahal sudah masyhur nih kalau banyak orang yang menganggap foto dengan botak panjang itu Ghazali nih. Iya. Iya. Bahkan ketika santri seperti itu potongannya itu digojloki, "Wah, Al-Ghazali datang," begitu. Jadi ya namanya ilustrasi ya Pak Zen ya, kontroversial. Seperti kesalahpahaman foto yang selama ini beredar, itu ada seorang pria berjanggut hitam, terus menggunakan semacam sorban atau apa yang diklaim sebagai foto dari Syekh Abdul Qadir Al Jilani kan gitu kan. Wah ini di poster-poster di makam-makam para wali biasanya banyak sekali poster yang beredar semacam ini. Ternyata ketika kita lacak itu bukan Syekh Abdul Qadir Al Jailani tentu saja karena saat itu media foto belum ada. Lah itu kan wadahnya fotonya kan jelas. Dan ini kok aneh kan seperti itu. Ternyata kalau kita cek di kamus Munjid ya, itu itu bukan Syekh Abdul Qadir Al Jailani, itu adalah Syekh Abdul Qadir Al Jazairi ya. Salah satu musyidori ulama terpengaruh di sana itu. Ya soal ilustrasi. Saya pernah tahu betul langsung ketika di pondok itu teman-teman memasang foto Syekh Abdul Qadir di kamar itu ketemu oleh kiai itu, kiai itu bukan hanya melarang, itu agak duka, Gus. Oke, kenapa, Pak? Karena saya kurang paham mungkin ya, ya posisi Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi itu tidak memang belum kurang pantas kalau dipasang atau bagaimana. Yang jelas kiai itu duka suruh lepas. Oh gitu nggih. Mbah Yai Sadid gitu nggih. Nggih. Itu kebetulan di kamar teman saya. Nggih. Jadi memang menarik kalau mendiskusikan Al-Ghazali sampai-sampai musisi Ahmad Dhani kan menamakan anaknya apa? Al-Ghazali, ya. Al-Ghazali. Jadi ketika kita lacak itu, misalnya kita ngelacak di internet misalnya Al-Ghazali, itu yang keluar itu indeks berita itu bukan Imam Al-Ghazali ini, tapi Al-Ghazalinya Ahmad Dhani. Demikian pula kalau kita melacak di internet, ketik Google itu ya, Jalaluddin Rumi, itu yang keluar bukan Sufi, tapi Jalaluddin Ruminya apa Ahmad Dhani. Demikian pula yang lain ya, dampaknya itu. Mangga yang lain. Mungkin anu Gus, kalau terkait apa namanya, kenapa kok Al-Ghazali itu fikihnya kok kayaknya sih ditinggalkan begitu. Padahal kalau melihat tadi keterangannya siapa yang dari Yaman itu kan bisa kita katakan Minhajut Thalibin yang sebagai fikih yang membumi di Nusantara itu kan termasuk cabang dari apa, asalnya adalah Al-Wajizhnya Al-Ghazali, tapi kenapa kok Al-Ghazali ini fikihnya kok terkesan ditinggalkan, Gus? Bukan ditinggalkan mungkin Pak Zin ya, tapi kurang begitu populer ya kita ya. Jadi Imam Al-Ghazali memang pertama yang terkenal di dalam dunia Islam itu adalah beliau sebagai seorang sufi agung dengan Ihya Ulumuddinnya. Nah, yang kedua itu terkenal sebagai penentang filsafat melalui Tahafutul Falasifah itu kan gitu kan ya. Walaupun tadi dijelaskan oleh Habib Syauqi Al-Muhdhar bahwa tentu saja Imam Al-Ghazali tidak pernah meninggalkan filsafat, kurang lebih pernyataan seperti itu. Dan kalau misalnya kita kaji, tentu saja Imam Al-Ghazali tidak pernah melarang filsafat, hanya saja melarang penyelewengan-penyelewengan dalam pola pikir dan kesalahpahaman di dalam pola pikir yang filosofis itu. Ya, bagaimana mungkin Imam Al-Ghazali itu meninggalkan filsafat 100%, sedangkan di dalam kajian usul fikih itu yang namanya kajian filosofis ya terhadap hukum Islam itu pasti diperlukan kan gitu kan. Mungkin semacam itu. Jadi bukan mungkin bisa kita katakan tidak pernah ditinggalkan, melainkan mungkin kurang populer ya. Kalau kita kaji yang kitab dasar saja misalnya Bidayatul Hidayah, bagaimana Imam Al-Ghazali itu menggabungkan unsur fikih dengan corak etika sebelum seorang hamba itu melakukan apa ibadah kan gitu kan. Nah, itu misalnya bagaimana anjuran membaca surat An-Nas sebelum sholat dan seterusnya dijelaskan sedikit oleh Imam Al-Ghazali. Lantas kemudian dijelaskan secara lebih mendalam oleh Syekh Nawawi Al-Bantali di dalam Maraqil Ubudiyah itu. Nggih. Iya, saya termasuk pernah dulu itu pernah mengkaji terkait apa namanya lebih baik mana antara jomblo atau menikah. Di Ihya itu pernah baca saya itu. Iya. Nah, itu termasuk Imam Ghazali itu yang anu, Gus, yang berpendapat sudah mustahil adanya wanita salehah di zaman sekarang. Oh, gitu ya. Iya, di zaman beliau itu, sehingga beliau mengatakan kalau ada laki-laki yang mau menikah dengan mencari istri salehah, maka ya ila yaumil qiyamah tidak akan nemu istri, kata beliau. Sebentar. Ini Imam Al-Ghazali min ulama'il uzab atau bukan ya? Nah, itu saya tidak sempat seperti itu, tapi beliau di situ anu menjelaskan demikian, sehingga beliau termasuk beliau berpendapat barang siapa yang menikah itu jelas kan beliau kalau mengkaji itu kan di apa ditimbang plus minusnya kan dalam setiap pendapatnya begitu. Nah, jadi itu, iya. Soalnya kan dalam salah satu versi misalnya, kalau kita baca di buku Kajian Taklim Muta'alim ala Lirboyo yang dua jilid dengan hardcover itu dijelaskan kalau Imam Al-Ghazali itu pernah menikah, bahkan kemudian apa ada cerita khusus dengan mertuanya itu diceritakan di situ. Saya nggak tahu, saya juga lupa apakah di buku Al-Ulama'ul-Uzab karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah itu, Imam Al-Ghazali masuk sebagai min ulama'il uzab atau tidak kan gitu. Tapi saya mungkin bisa jenengan cek nanti Pak Zen di kitab Abu Ghuddah. Iya, di anu, saya punya kitabnya itu. Iya, itu. Abdul Fattah Abu Ghuddah itu ya. Iya, min apa ulama'u jumblu itu. Iya. Nggih. Saya mau menambahkan dikit boleh. Monggo. Mohon izin. Apa namanya menyikapi dari perkataan Ahmad akhi Ahmad Zaini, Ustaz Ahmad Zaini, memang saya Saya langsung karena tadi alhamdulillah tadi Ustaz Ahmad Zaini menyinggung kurangnya pengaruh apa namanya pemikiran bahkan kitab penerapan di dalam penerapan kitab-kitab beliau di lingkungan di pondok pesantren terutama di Indonesia. Bahkan kami alhamdulillah itu di Iran Ustaz. Saya sedikit mau menyinggung apa namanya sedikit berbagi itu di Iran itu ada yang namanya ta'assub apa asobia baina Arab dengan Persia. Itu saking Persia itu terutama di Hauzah Sunni itu saking ta'assubnya kepada orang Arab itu rata-rata diktat kitab-kitab yang dipakai di apa namanya di lingkungan Hauzah Sunni itu selalu memakai nukilan atau taklifnya dari orang Persia terutama Imam Ghazali. Makanya waktu saya mengkaji kitab seperti Iljam Alwa fi Ilmul Kalam dengan apa namanya Al Mustashfa serta Al Wajiz itu di dalam mata kuliah saya di akidah dengan usul fikih itu saya langsung ditegur oleh teman-teman yang ada di Yaman kok bisa sebab itu saya dapat di semester 3 langsung ditegur kenapa Al-Wajiz atau Al-Mustashfa itu dikaji di semester 3 yang memang konotasinya apa namanya S1. Padahal kalau di sini di Arab Al-Wajiz itu dipakai nanti di S2. Saya langsung jawab sebab di Iran itu saking menghargainya Imam Ghazali bahkan gelaran untuk kami yang lulusan S1 itu diberi gelar Hujjatul Islam bagi orang yang menamatkan Hauzah Sunni di Iran. Dan rata-rata diktat dan kurikulum yang dipakai di Iran itu semuanya memang basisnya ulama-ulama Persia seperti Taftazani, ada Ar-Razi, karena saya di kalam Imam Ghazali, Al-Iji dan lain sebagainya. Saya dan adapun rata-rata Arab itu dikesampingkan. Bahkan kalau menukil itu rata-rata semuanya buku-buku panduan itu kitab-kitab panduan yang di dalam kitab Jami'ah Hauzah saya itu semuanya rata-rata Persia. Saking ta'assubnya itu dalam ilmu pengetahuan bagi orang Iran terhadap orang Arab. Saya nggak tahu kenapa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, menarik itu Ustaz Firmansyah. Jadi Imam Al-Ghazali itu juga beberapa kali kan menulis kitab berbahasa Persia yang kemudian di Kimiatus Sa'adah, betul. Ya, betul. Di antaranya itu yang saya ingat itu adalah kitab At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk yang memang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam bahasa Persia khusus ditulis untuk memberikan nasihat secara halus kepada seorang sahabatnya yang menjadi raja saat itu. Saya lupa namanya itu. Bagi saya ini menarik bagaimana jangkauan pemikiran Imam Al-Ghazali itu kokoh secara lokalitas tapi menjangkau aspek universalitas. Aspek lokalitas antara lain ditandai dengan cara Imam Al-Ghazali mempertahankan tradisi berbahasa Persia dengan baik dan juga menjaga relasi dengan penguasa dengan baik. Antara lain ditandai dengan menuliskan sebuah kitab berbahasa Persia tersebut yang kemudian diterjemahkan oleh Nizamul Muluk atau mungkin penguasa yang lain itu ke dalam bahasa Arab. Bahkan kitab-kitab ini, kitab At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk itu di era Hamengkubuwono ke-1 ya, itu menjadi salah satu kurikulum dasar yang dipakai sebagai bahan bacaan bagi para pangeran di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. At-Tibrul Masbuk ini juga dipakai bacaan oleh Pangeran Diponegoro manakala masih berusia remaja. Ya. Jadi ini menarik bagaimana kurikulum yang dipakai di wilayah kesultanan saat itu adalah beberapa kurikulum kitab-kitab yang bukan saja bertema fikih melainkan juga bertema ketatanegaraan ya walaupun di situ hanya landasan etika bukan landasan yuridis ya termasuk Tajus Salatin Sulalatus Salatin yang ditulis oleh beberapa orang Melayu yang juga diajarkan di keraton saat itu. Jadi ketika di era Diponegoro, bacaan-bacaan para pangeran sebelumnya itu merupakan bacaan yang berbahasa Arab, sebagian berbahasa Melayu, sebagian juga berbahasa Melayu atau berbahasa Jawa yang disadur dari beberapa karya yang berbahasa Arab, berbahasa Persia, maupun karya yang disadur dari bahasa India. Karena bacaan-bacaan para pangeran saat itu, selain juga kitab-kitab Islam, seperti kitab-kitab fikih seperti Muharrar, dan seterusnya, itu juga merupakan bacaan yang diambil dari kisah-kisah Mahabharata, Arjuna Wiwaha, Ramayana, dan seterusnya. Hal ini membuktikan apabila cakrawala pengetahuan saat itu memang berkembang sedemikian rupa dan baik sekali. Hanya saja pasca Perang Jawa, ketika takluknya Ngayogyakarta Hadiningrat ke tangan Belanda, maka saat itu pula dengan sistem politik yang sangat mencengkram, maka orientasi dari arah pendidikan bagi para bangsawan, para menak, para priayi itu diubah menjadi kultur ala Barat semua. Nah, itu. Jadi menarik kalau misalnya kita kaji hal-hal ini. Dan itu tadi saya luput untuk mencantumkan karya Imam Al-Ghazali yang dibaca di wilayah keraton saat itu. Termasuk itu tadi juga saya luput mencantumkan, kalau kita baca Serat Centini yang ditulis oleh Yosodipuro II, kakek dari Ronggowarsito, itu tertulis ya, di mana kitab-kitab yang ditulis, yang dipelajari di Jawa saat itu di abad ke 19 dan abad ke 18, yaitu satu abad sebelumnya, itu diantaranya adalah terselip nama Ihya Ulumuddin. Ya. Jadi itu pelafalan dari Jawa dari Ihya Ulumuddin itu. Karena Serat Centini yang terjemahnya sekarang itu menjadi kurang lebih ada 12 jilid ya, silakan beli ke saya nanti itu harganya 925.000. Itu di situ terungkap bagaimana kekayaan khazanah bacaan para ulama, para santri yang ada di wilayah Jawa, mencakup juga sebagian wilayah Pasundan, karena saat itu sosok fiktif namanya Among Rogo itu berguru secara berkelana, menjadi santri kelana ke beberapa pesantren. Jadi sangat tepat andai kata dikatakan bahwa Serat Centini ini merupakan ensiklopedia Jawa yang merekam aspek kultural, edukasional, sekaligus ideologis masyarakat Jawa pada peralihan abad ke-18 hingga abad ke-19, di mana kita bisa juga melacak beberapa kitab yang saat ini tidak lagi digunakan di pesantren. Misalnya ada kitab karya Syekh Abu Lais As-Samarqandi. Kitab ini di Jawa dijuluki dengan kitab 6 bis karena setiap pembahasan awal fasal itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kitab saya lupa judulnya itu. Saya punya tulisan tangan dari kitab ini yang pernah dimiliki oleh mbah saya itu. Fathul Mubin atau apa ya. Jadi ada beberapa kitab yang tertulis di dalam Serat Centini yang dipelajari pada era tersebut yang saat ini tidak lagi dipakai. Termasuk karya Syekh Abu Lais As-Samarqandi itu. Jadi termasuk di situ ada kitab Ihya Ulumuddin, termasuk juga dicantumkan Tafsir Jalalain sama Tafsir Bailawi. Karena orang Jawa tidak bisa melafalkan dot, Ramadan jadi Ramlan dan itu, Ridho jadi Lilo. Kayak orang Persia tidak bisa melafalkan dot menjadi apa Z sana ya. Ridho jadi Reza, Muntazor jadi Mortaza. Ya, dan seterusnya ya. Nah, itu menarik kalau kita mengkaji Serat Centini itu sangat indah sekali menceritakan, menggambarkan cakupan peradaban orang Jawa pada saat itu. Oke, kembali lagi ke kajian Ihya lagi. Monggo. Ada yang menambahkan? Izin Gus. Oh iya. Menarik sih tadi Mas Zen tadi bahas tentang pengaruh fikih Al-Ghazali yang memang kelihatannya sudah mulai memudar di pesantren-pesantren Jawa. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, mungkin dari segi kurikulum memang pesantren-pesantren di Jawa dan banyak memang pesantren-pesantren di Yaman lah contohnya. Sebagai kurikulum mazhab Syafi'i memang sangat jarang sekali yang baca sampai ke kitabnya, kitab-kitabnya Imam Ghazali seperti Wasit, Basit, Wajiz, bahkan Al-Khulasah sendiri. Itu mungkin memang jarang, tapi dari Minhaj An-Nawawi atau Manhaj Tulabnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori itu sendiri memang sedikit banyak ya mencakup daripada pendapat-pendapatnya Al-Ghazali kan, karena sifatnya dia sebagai muhtasar, meskipun ya karena muhtasar atau ringkasan ya tidak sepenuhnya itu apa banyak dari pendapat-pendapatnya Al-Ghazali di situ, tapi dari referensi-referensi lain juga mungkin dikumpulkan di situ. Tapi yang paling keren tadi kata Gus Rizal terkait literasi pangeran-pangeran Jawa di masa Kesultanan Yogyakarta yang baca Tibrul Masbuk ini fresh banget ya menurut saya. Baru pertama kali saya dengar. Jadi ternyata memang setinggi itu literasi pangeran-pangeran Jawa di masa itu ya. Mungkin ya, Bib. Bahkan itu ya Bib, ini terkait karena jadi dengan diaman gitu Bib. Jadi saya kemarin itu baca postingan salah satu muridnya, mungkin muridnya Habib Umar ya, kalau di Facebook itu foto profilnya bersama Habib Salim bin Umar bin Hafid, putranya Habib Umar itu, dia asalnya dari Johannesburg, terus di situ dia foto kitab, saya lupa kitabnya di situ, itu ternyata, ya wawalam bisawab ya kebenarannya, ternyata Syekh Yusuf Makosari itu pernah bertemu mulazamah mungkin ya, itu dengan Imam Al-Haddad. Tapi di situ keterangannya min ashabina Yusuf Al-Jawi. Itu kalau apa, ashabina itu murid atau apa ya kalau hubungannya ya? Ya memang biasanya kalimat ashab itu dipakai untuk murid Gus. Biasanya ya. Memang apa ya, dari yang pernah atau sering saya dengar itu memang Syekh Yusuf Al-Makassari itu salah satu dari murid-muridnya Imam Haddad, mungkin bertemunya ketika musim haji atau dan lain sebagainya, itu boleh jadi itu seperti itu memang Syekh Yusuf Al-Makassari. Kemudian beliau hijrahnya ke Johannesburg ya, diasingkan ya Gus ya, dari Cape Town, dari Cape Town. Di Captain. Oh, dia ya di Captain. Iya. Iya. Iya, di NN. Dan itu soal referensi kitab-kitab yang dipakai para pangeran itu pernah saya ulas Bib di salah satu status Facebook saya tentang pengaruh dari nenek buyut ya, dari Pangeran Diponegoro. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono I atau Pangeran Mangkubumi ini menikah dengan Ratu Ageng ya. Ratu Ageng ini luar biasa, ini seorang wanita solihah pengikut Toriko Shatoriyah. Terus kemudian beliau ini Ratu Ageng yang mendampingi suaminya dalam perang gerilya. Kelak Ratu Ageng ini ketika suaminya dilantik menjadi Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono I, lantas kemudian membentuk namanya Korps Prajurit Estri, di mana para perempuan-perempuan Jawa yang selama ini digambarkan dengan lemah lembut dan seterusnya itu tidak ada gambaran seperti itu, karena mereka ini ahli panah, terus kemudian ahli berkuda. Bahkan ketika Dendels itu mengunjungi keraton Ngayogyakarta, itu korps prajurit estri ini melakukan parade berkuda sekaligus sambil melakukan tembakan salvo. Wah, itu luar biasa. Itu ada di bukunya N. Kumar. Dijelaskan mengenai korps prajurit estri. Nah, yang luar biasa ini, Beb, yang membentuk jiwa Pangeran Diponegoro ini ya Ratu Ageng ini. Ratu Ageng ini teraliri dua darah, yang pertama darah Bima, karena dia keturunan dari Sultan Abdul Qahir dari Bima. Yang kedua dari jalur ayah atau dari jalur ibunya kalau tidak salah, dia adalah keturunan dari Kiai Sulaiman Begel Jamus, seorang mufti dan juga kodi di era Kesultanan Mataram, Amangkurat IV kalau tidak salah. Dan Ratu Ageng ini ketika saat itu ketika melihat cucunya yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono III, ayah dari Diponegoro itu, menjadi sultan, tapi kehidupannya sangat kebarat-baratan dan banyak dipengaruhi oleh VOC. Maka ketika Raden Mas Ontowiryo ini merocot lahir, itu Ratu Ageng meminta kepada ayah dari Raden Mas Ontowiryo atau yang kelak menjadi Diponegoro itu, bayi yang masih merah ini diambil, meminta izin dan meminta kepada cucunya, yaitu Mangkubuwono III untuk membuatkan semacam perdukuhan ya, kampung baru namanya saya lupa, Tegal Rejo atau apa itu, di mana di situ Ratu Ageng ini membuat istal kuda yang sangat bagus sehingga kuda-kuda terbaik ya, peranakan kuda Arab dengan kuda dari Bima itu bisa dipelihara oleh Diponegoro, yang selanjutnya membangun bangsal yang sangat besar, di mana bangsal tersebut mungkin sekitar satu bulan sekali atau dua minggu sekali itu Ratu Ageng ini itu mengundang ulama-ulama dari masjid di Patok Nagari yang ada di pojok-pojok Kesultanan Yogyakarta itu, dan juga para ulama dari pesantren untuk melakukan bahsul masail. Jadi di situ, terus kemudian sambil dipangku seperti itu, Diponegoro itu diperkenalkan kepada para kiai. Sehingga ini yang kata Peter Carey itu menjadi jawaban kenapa Diponegoro yang merupakan seorang sultan itu dalam perlawanannya banyak mendapatkan dukungan dari para ulama. Karena ternyata sejak kecil sudah akrab dengan kalangan para kiai itu. Sehingga terjadi ikatan emosional, ikatan ideologis yang kemudian mudah digerakkan melalui simpul-simpul jaringan yang ada di wilayah Yogyakarta itu. Nah, saat itu di antara yang dikaji oleh Diponegoro ya kitab Takrib itu. Takrib, lalu kemudian ketika gerilya, Diponegoro ketika bergerilya itu di Gua Selarong, menjadi basis pasukannya, Diponegoro mengajarkan kitab Takrib ini kepada para para bangsawan yang mengikuti jejak perjuangannya. Sedangkan di sisi lain, Kiai Mojo itu mengkaji kitab Fathul Wahab kepada para ulama yang juga mengikuti gerilya itu. Subhanallah ya, Gus ya. Oh, gerilya lo ngaji Fathul Wahab. Luar biasa ya. Jadi Diponegoro itu juga mengkaji kitab Al-Muharrarnya Imam Rafi'i, lalu Shiratul Mustaqimnya Ar-Raniri, lantas kemudian Mir'atut Tulabnya Abdur Rauf As-Singkili dan seterusnya. Itu menarik itu. Termasuk nanti ketika kita melacak kenapa Diponegoro ini bertoriko Syatoriyah dan juga bertorikoh Naksabandiyah. Itu menarik. Nah ini ada Bang Wan masuk ini. Bang Wan, ayo Bang. Ya ya, aku dengerin dulu, aku dengerin dulu. Oh iya. Tapi kalau kita lihat Gus, salah satu pangeran-pangeran yang punya garis keturunan dengan ulama yang menjadi satu rujukan dalam mazhab kita juga Sultan Hamid II Pontianak itu, Sultan Ankadiyah. Sultan Syarwani ya. Masih cucutnya. Kalau beliau keturunan Syekh Hamid Asy-Syarwani itu dari jalur ibu kata Mas Fauzi ya. Iya. Ini kok enggak ada Mas Fauzi? Jadi memang wajah dari Sultan Abdul Hamid Al-Qadri itu wajah Arab berpadu dengan wajah ras Kaukasoid, apa orang-orang Dagestan itu ya. Dari rahangnya itu rahang Dagestani. Rahang ala apa Nurmagomedov. Jadi itu menarik ya. Mungkin bisa nanti kita diskusikan, atau kalau Habib Syauqi itu punya data, itu kesultanan-kesultanan di Indonesia yang didirikan oleh para Sadat Alawi ini itu kan banyak itu ya. Al-Qadri, Jamalul Lail dan sebagainya itu. Menarik itu kawan-kawan kita diskusikan. Siap Gus, siap nyimak aja saya Gus. Gus, kajian Imam Ghazali ini bisa masuk jurnal Scopus Gus Q1. Siap melawat. Ayo Gus, tulis Gus, awak dewe, aku penulis pertama, jalan penulis kedua Gus Hamid. Siap. Aduh. Insyaallah ini saya punya satu tulisan ini, antri di Scopus Q1 Gus. Apa, tentang apa Gus? Rahasia. Oke. Ini ada Wanci, Umpung ada Wanci, nanti kalau nggak gitu Wanci nanti geser ke umatnya yang sebelah yang membahas politik Malaysia. Sebelum geser ke politik Malaysia, Wanci mungkin boleh apa ya membentangkan kalau bahasa Malaysia, membentangkan bagaimana menurut Wanci Imam Ghazali itu seperti apa, karena Wanci ini ya sebagai alumni Al-Azhar dan juga apa Deobandi dan juga banyak ini Wanci ini. Jadi ya. Wanci itu banyak, makanya kita perlu mendengarkan bagaimana apa paradigma Wanci tentang Al-Ghazali. Monggo Wanci. Aku tengah makan, Gus. Nanti dulu, Gus. Oke. Sambil menunggu yang lain, teman-teman. Gus, saya itu lupa ya membaca kitab apa. Cuman saya pernah mendengar, mungkin Gus Rizal juga menceritakan tentang hal itu ya. Jadi ayahnya Imam Ghazali itu punya tradisi, mohon maaf, memberi uang saku kepada para pencari ilmu. Itu tradisi yang di yang diabadikan oleh ayahnya Imam Ghazali. Jadi memberi uang saku pada kiai, pada para santri yang mau mencari ilmu, itu tradisinya. Dan kalau nggak salah pada waktu itu ayahnya mengatakan intinya dalam hatinya tabarukan semoga anaknya menjadi seorang ahli ilmu. Dan benar, jadi seperti yang diceritakan tadi, Al-Ghazali itu ada dua. Ada Muhammad Al-Ghazali, ada Ahmad Al-Ghazali. Yang kita bahas ini adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, dua-duanya ini jadi ulama besar. Yang kita bahas ini adalah Muhammad Al-Ghazali yang punya kitab Ihya. Nah, punya adik namanya Ahmad Al-Ghazali. Tadi juga sudah dimention oleh Gus Firman atau Habib ya tadi. Yang diceritakan beliau itu ulama juga, ya, alim juga. Kalau yang di kitab yang jenengan baca itu di dalam Taubaqat Syafi'iyah yang menjelaskan manaqib Imam Ghazali memberikan uang saku buat pelajar dan saudara dari Abu Hamid yaitu Imam Ahmad Ghazali, bahkan makamnya juga diterangkan dalam Taubaqat Syafi'iyah. Mamnun, Ustaz. Terima kasih tambahannya Gus Firman. Dan kalau nggak salah, yang adiknya Imam Ahmad itu juga seorang ulama yang alim dan kalau nggak salah menjadi orator cara sekarang ya dai ya, dai yang masyhur pada zamannya. Wallahu a'lam. Benar, bahkan makomnya beliau itu berdampingan Abu Hamid Ghazali dengan Imam Ahmad saudaranya. Bahkan dijelaskan dalam Taubaqat Syafi'iyah itu ketika Imam Abu Hamid Ghazali menjelang wafatnya. Yang menemani hari terakhirnya Abu Hamid Al-Ghazali itu adalah saudaranya yaitu Imam Ahmad. Bahkan yang mendafan, ya istilahnya mengkafani, yang menguburkan, bahkan mensyaratkan untuk dimakamkan di sekitaran perumahan Tus, itu dari Abu Hamid ke saudaranya Imam Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Ya, betul. Masuk, Gus Hamid. Allah. Jadi memang unik ya Imam Al-Ghazali ini karena orang tuanya konon hanya pemintal benang ya, tapi mampu melahirkan dua orang anak yaitu Muhammad dan juga Ahmad itu kan. Sebenarnya ada tiga Al-Ghazali. Yang pertama Muhammad Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang kedua Ahmad Al-Ghazali dengan bapak yang sama. Yang ketiga Ahmad Al-Ghazali bin Ahmad Dhani dan juga Maya Estianti. Kakak. Asem, serius lu padahal. Ya serius bos. yang menarik itu adalah bagaimana dalam salah satu cerita ya bagaimana kebiasaan Imam Al-Ghazali dengan apa membawakan nyangoni segala macam. Nah, nyangoni bagi para ulama sekaligus meminta doa kepada ulama-ulama tersebut untuk mendoakan kedua orang anaknya ini. Bahkan dalam salah satu cerita ketika ayah Imam Al-Ghazali ini wafat itu hanya meninggalkan beberapa dirham dan kemudian sudah berwasiat kepada tetangganya agar uang ini dipakai untuk membiayai kehidupan sehari-hari dua orang bersaudara ini. Lantas kemudian uangnya ini ternyata habis karena memang sangat sedikit. Lantas oleh tetangganya ini kedua orang bersaudara ini dipasrahkan ke kutab ya, semacam pemondokan yang berbasis di masjid itu untuk dididik. Dan akhirnya Imam Al-Ghazali kerasan di situ. Dan bahkan dalam salah satu cerita yang lain, karena banyak sekali cerita-cerita yang berkaitan dengan Imam Al-Ghazali, dan bahkan dalam salah satu cerita yang lain, ketertarikan Imam Al-Ghazali setelah dalam titik jenuh ya, hidup sebagai seorang birokrat, sebagai seorang ilmuwan, lantas dalam titik semacam ini itu dia tertarik mendalami ajaran tasawuf ya. Itu lantaran antara lain karena berkat dari adiknya yaitu Syekh Ahmad Al-Ghazali ini. Dan dalam salah satu cerita juga Imam Ahmad Al-Ghazali ini futuh terlebih dahulu, diangkat derajat kewaliannya terlebih dahulu sebelum Imam Al-Ghazali. Bahkan dalam salah satu kisah yang lain, karena saking banyaknya kisah tentang Imam Al-Ghazali, diceritakan pada suatu ketika Imam Al-Ghazali sedang ngimami sholat, dan adiknya yaitu Imam Ahmad itu menjadi makmum. Alangkah terkejutnya manakala kemudian di tengah-tengah sholat semacam itu Imam Ahmad itu mungkin tersenyum atau bagaimana. Setelah itu berkata, setelah sholat dikatakan, kata, "Kak, aku tadi melihat ketika engkau mengimami sholat, aku melihat di atas kepalamu itu ada darah wanita atau sedang berdarah semacam itu kan, kurang lebih berdarah seperti itu." Lantas Imam Al-Ghazali kaget karena dia benar manakala sedang sholat tadi itu lintasan pikirannya itu tidak lagi fokus karena dia sedang memikirkan tentang ya apa menjawab darah haid atau bagaimana. Ini saya ingat saya ada cerita semacam itu juga. Dan jangan lupa Imam Al-Ghazali itu satu angkatan dengan seorang ulama besar juga namanya Ilkiya Al-Harosi itu ya yang saya jadikan sebagai nama anak saya ya. Ya, ini beda kecerdasan. Kalau menurut Gus Koyum Lasem, ketika keduanya berguru kepada Imam Haromen ya, maka soal kecerdasan ya, karena keduanya juga satu angkatan semacam itu, Imam Al-Ghazali kecerdasannya di atas rata-rata, sedangkan Imam Ilki Al-Harosi saat itu memang tidak secerdas Imam Al-Ghazali, sehingga dalam salah satu cerita yang termasuk di Tobaqo Syafi'iyah dan seterusnya itu diceritakan apabila Imam Ilki Al-Harosi ini setiap kali menghafalkan pelajaran dia mengulang-ulang hingga 7 kali, 70 kali atau bagaimana sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Asy-Syirazi. Nah, kata Gus Koyum Lasem, ketika keduanya menjadi ulama besar, maka Imam Al-Ghazali itu lebih terampil menulis dibandingkan sahabatnya yaitu Imam Ilki Al-Harosi. Tetapi secara retorika dan juga lebih membumi bersama masyarakat, itu Imam Ilki Al-Harosi lebih unggul kan semacam itu. Karena memiliki retorika yang bagus. Jadi yang satu memiliki aspek pengetahuan estetika keislaman yang baik, seperti Imam Al-Ghazali, yang satunya memiliki retorika yang baik, dan keduanya juga seorang ulama ya. Tapi kalau Imam Ilki Al-Harosi ini di bidang tafsir ya, Ahkamul Quran itu ya. Jadi ini menurut pendapat dari Gus Koyum Lasem gitu. Jadi menarik ya kalau misalnya berbicara Gus. Jadi mumpung masih ingat, jadi mumpung ini lagi membahas tentang Imam Ahmad Al-Ghazali dan Muhammad Al-Ghazali, jadi teman-teman perlu diketahui ya, ini adalah kakak adik, cuman terkadang orang nggak bisa membedakan antara Imam Muhammad itu Abu Hamid, sahibu Ikhya ya, yang adiknya itu Ahmad Al-Ghazali yang sudah ditan Gus Rizal tadi. Nah, tentang kakak adik ini saya teringat kisah tentang guru saya, Mbak Arwani Gus. Ini juga tidak banyak orang tahu Gus. Jadi Mbak Arwani itu hampir ceritanya sama dengan Imam Muhammad Al-Ghazali dan Imam Ahmad Al-Ghazali. Tidak banyak diketahui orang, Mbak Arwani itu punya adik. Adiknya itu namanya Kiai Ahmad Da'in Amin, adik dari Kiai Haji Arwani Amin. Lah, Kiai Ahmad Da'in Amin ini, inilah orang yang pertama kali mondok di Mbah Munawir Rapia ya. Pada waktu itu Mbah Arwani ngantar gitu loh Gus. Nah, ketika adiknya itu lebih dulu hafal Al-Quran, ya ceritanya hampir sama kayak Imam Al-Ghazali, futuhnya lebih cepat, lebih duluan adiknya. Ini juga sama kejadiannya dengan Mbah Arwani. Jadi Mbah Arwani ngantar adiknya ke Rabia Munawir, dan adiknya itu sudah hafal Al-Quran lah, sudah punya hafal Al-Quran sudah banyak. Kemudian Mbah Arwani pada waktu itu apa ya, merasa saya Mbak Arwani udah sepuh, Gus, sudah dewasa pada waktu itu. Adiknya masih kecil. Kemudian Mbak Arwani melihat pada waktu itu kalau nggak salah Mbah Munawir ngaji di Masjid Kerapia, kemudian ibarat orang itu menikmati ya, kemudian langsung matur sama Mbah Munawir ketika mau ngaji, karena pada waktu itu Mbah Munawir lagi ngaji tentang Qira'ah Sab'ah, Gus. Lagi ngaji tentang Qira'ah Sab'ah, kemudian kata Mbah Munawir, kalau kamu mau ngaji ini syaratnya kamu harus hafal Al-Quran dulu. Itu Mbak Arwani sudah agak sepuh ya. Kemudian Mbak Arwani menghafalkan Al-Quran. Dan ini yang perlu diketahui, adiknya Mbak Arwani tadi namanya Ki Ahmad Da'in Amin, inilah orang yang mendirikan madrasah Banat Nahdlatul Ulama, madrasah khusus perempuan yang sekarang juga maju, sudah berstandar internasional. Nah itu gandengannya madrasah saya, Gus. Madrasah saya itu Taswiqut Thullab Salafiyah, khusus laki-laki. Kalau itu adiknya Mbak Ran itu anu Banat, ya Mbak Eli ini alumninya. Tambahan, Gus. Oke, itu tampaknya perlu, Gus, disusun tobaqoh ulama Nusantara mengenai ulama kakak beradik itu ya. Kadangkala adik lebih moncer daripada kakak, kadangkala kakak lebih masyhur dibanding adik. Misalnya Syekh Ihsan Jambes ya, Syekh Ihsan bin Dahlan itu kakak punya adik namanya Kiai Marzuki Dahlan Lirboyo. Nah, beberapa orang kadangkala tidak tahu kalau Mbah Marzuki Dahlan itu adalah kakek adalah adik dari Syekh Ihsan bin Dahlan. Yang kedua, termasuk tadi Mbak Arwani punya adik yang juga alim namanya Yai siapa, Gus? Ditulis Agus ben gak lalitan, Gus. Bisa cerita teringat. Kiai Ahmad Da'in Amin. Kiai Da'in Amin. Pendiri madrasah Banat. Ini Mbak Heli, ini santrinya yang alumni Banat dia. Itu menarik kalau ditulis, Gus, kakak beradik ulama. Itu ada lagi Kiai Bisri Mustafa dengan Kiai Misbah Zainal Mustafa. Ada lagi kemudian siapa? Profesor Dr. Al-Habib Muhammad Quraish Shihab punya adik Pak Umar Shihab, kan itu kan. Banyak sekali loh ya. Tulisan, Gus, jenengan. Ya masuk di pesantren ID lah. Mau jarene jurnal dhisik sing diki. Aduh. Ini lanci kayaknya kan sudah mau selesai. Lanjut, Gus. Termasuk menulis apa? Kakak beradik, ulama kakak beradik, ada lagi ulama ayah dan anak, ya kan? Itu juga anu ya apa Tajuddin As-Subki dengan siapa? Ayahnya itu Taqiyuddin. Taqiyuddin As-Subki. Lalu kemudian ya seperti itu. Terus yang ini ada kok kakak adik, Gus. Siapa Pak Seni? Yang jarang ulama suami istri. Nah, yuk siapa yuk? Itu ada sebenarnya, cuma sering kayaknya, kali. Kayaknya menghindari, Gus. Kenapa? Orang alim menghindari nikah dengan orang perempuan yang alimah. Itu ada, tak kasih tahu ada. Itu kalau di dalam tradisi ulama salaf itu yang punya, yang orang alim punya istri alim itu ya Imam Ilqi Al-Harosi itu. Jadi ketika habis ngajar, kemudian atau sebelum ngajar itu mutola'ah bareng sama istrinya. Juga bacaan-bacaan hadisnya itu disimak oleh istrinya dan seterusnya. Ada lagi kemudian Sa'ad bin Musayyib. Oh, Musayyib atau Musayyib ya bacanya ya? Boleh dua, Gus. Ya, Sa'ad bin Musayyib itu punya istri ya. Itu apa ya, sama-sama alimnya itu banyak itu. Kalau misalnya ditulis itu menarik, Pak Zen. Jenengan nulis, Pak Zen, ya jenengan nulis. Ya, itu wakil rektor dikasih tugas, Gus. Saya iya. Di ulama itu Uzab ternyata tidak ada nama beliau, Gus. Oh, tidak ada berarti. Nah, nanti Pak Zen nulis itu tadi, itu suami istri yang merupakan seorang ulama itu dimuat di website Inaifas ya, atas nama wakil rektor 2 Inaifas, Pak Zen. Gus, ini jangan lupa, ini di Clubhouse ini juga ada kakak adik alim semua, dua-duanya hadir di sini. Yeah. Yang pertama Gus Dr. Muhammad Ni'am Mas Duki, yang kedua Gus Ahmad Santon Mas Duki, Gus. Wah, tepat. Kalau di Indonesia apa kakak apa ayah dan anak yang top itu ya Buya Hamka sama ayahnya itu ya. Ya Hisim dengan banyak itu. Banyak. Banyak kalau anak. Mau tanya nih Ustaz. Yang apa namanya riwayat Imam Hasan Basrih menikah sama Rabi'atul Adawiyah itu betul Ustaz? Soalnya saya pernah dengar itu. Enggak tahu saya itu. Yai Samton mungkin yang Langkung Pirso atau Habib Sauki, Pak Zen. Yang saya ingat malah lamarannya ditolak, Gus. Oh gitu ya, enggak jadi ya. Iya, karena ada 3 persyaratan itu. Syaratnya berat. Nggih, itu yang saya tahu. Makanya kan jarang, Gus, orang yang alim nikah dengan orang yang alimah, Gus. Iya. Kecuali itu, Bunyai Khairiyah binti Hasyim Asy'ari dinikahi sama Kiai Abdul Muhaimin Al-Lasemi. Nah, sebelumnya juga dinikahi oleh Kiai Haji Maksum Ali. Jadi bunyai-bunyai kita itu memiliki powerful saya kira ya. Itu yang mungkin sama banyak bunyai-bunyai kita yang memiliki kemasyhuran sama dengan yang dimiliki oleh suaminya karena memiliki otoritas antara lain mungkin untuk menentukan suami yang powerful sama dengan dirinya mungkin ya. Termasuk saya ceritakan tadi itu Nyai Khairiyah binti Hasyim Asy'ari menikah 2 kali, yang pertama dengan Kiai Maksum Ali Mas Kumambang Gresik, kemudian beliau wafat. Setelah menjanda dengan kealimahnya ini, beliau menikah dengan Syekh Abdul Muhaimin Al-Lasemi itu. Ada juga kemudian Bunyai Rodiyah. Bunyai Rodiyah awalnya menikah dengan Syekh Ihsan Jampes, lantas bercerai, lantas kemudian Nyai Rodiyah menikah dengan Yai Jazuli Peloso dan menurunkan Kiai Zainuddin Jazuli, Kiai Nurul Jazuli, Gusmi dan sebagainya itu. Termasuk ada Nyai Kapu, Nyai Masruroh ya, yang di film Sang Kiai diperankan oleh Christine Hakim itu. Nyai Masruroh sebelum menikah dengan Kiai Hasyim Asy'ari, beliau menikah 2 kali kalau tidak salah ya, dengan juga ulama. Jadi saya teringat mengenai hal ini, saya teringat apabila perempuan-perempuan Indonesia, perempuan-perempuan di wilayah kita itu memiliki otoritas yang khas, yang unik, di mana mereka tidak dibatasi dalam wilayah domestik saja, melainkan juga berkiprah di wilayah publik ya. Makanya banyak sekali kalau kita mencermati banyak pula ulama-ulama perempuan di kita itu ya. Termasuk adik dari Syekh Zainuddin El Yunusi itu siapa yang kemudian menjadi tokoh Masyumi itu termasuk Bu Huzaimah Tianggo lantas kemudian ada Profesor Zakiyah Zarojat lantas sebelum-sebelumnya ya banyak ya jadi mungkin perlu diulas pada bahasan yang khusus mengenai kiprah ulama-ulama perempuan Indonesia termasuk tata cara dari ayah-ayah beliau menempa anak-anak perempuannya ini untuk tidak hanya menjadi konco wingking saja, melainkan juga menjadi figur yang memiliki powerful di bidang ilmu pengetahuan, termasuk ketika Yai Hasyim Asy'ari mendidik putrinya yaitu Nyai Khairiyah itu. Nyai Khairiyah itu dalam salah satu cerita, manakala Yai Hasyim Asy'ari membala kitab tafsir atau membala kitab Sahih Bukhari, beliau senantiasa mengajak putrinya beliau itu untuk ikut mengikuti pengajian tersebut walaupun diberi satir. Nah, termasuk di situ ada nanti ketika kita membaca sabat dari Syekh Mahfud At-Tarmasi yaitu kitab Kifayatul Mustafid, maka kita akan menemukan jalur yang unik di mana jalur ini merupakan jalur periwayatan Sahih Bukhari, seingat saya, dan juga mungkin tafsir Jalalain ya. Di mana jalur guru-guru Syekh Mahfud At-Tarmasi, semua 99% itu laki-laki, tetapi nyempil nama seorang perempuan. Namanya Syaikhoh Fatimah binti Abdus Somad Al-Falimbani. Jadi menjadi salah satu guru-guru di bidang hadis, di mana transmisi sanad keilmuan Sahih Bukhari itu melalui jalur Syaikhoh Fatimah binti Abdus Somad Al-Falimbani. Artinya dari sini ulama kita tahu sedikit ya apabila ulama-ulama kita itu mendidik putri-putrinya tidak dalam koridor membatasi ruang geraknya, melainkan juga memberikan keleluasaan untuk mengakses ilmu pengetahuan. Ya, termasuk tadi saya ceritakan bagaimana powerfulnya Ratu Ageng di dalam mendidik cicitnya, yaitu Diponegoro. Termasuk nanti ada Ratu Kalinyamat ya Gus Hamid ya. Lantas kemudian ada Laksamana Gemala Hayati, ada janda dari Sultan Iskandar Sani yaitu Sultanah Sofiatuddin yang memiliki powerful bahkan mengganti mufti yang ada saat itu dari Syekh Abdul Rauf Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang ketika pergantian kekuasaan dari suaminya ke beliau ke Sultanah Sofiatuddin, maka terjadi polemik antara Syekh Nuruddin Ar-Raniri dengan para hulu balang. Lantas Syekh Nuruddin Ar-Raniri kembali ke Randir di India sana. Lantas kemudian jabatan mufti diganti oleh Sultanah Sofiatuddin dengan seorang ulama lulusan Al-Azhar namanya Syekh Saiful Rijal Al-Ashi Al-Azhari. Setelah itu diganti lagi dengan ulama lain yang tidak kalah otoritatif di bidangnya, dipanggil pulang ke Aceh setelah kurang lebih 30 tahun hidup mengembara di dan mengajar di Mekah, Madinah dan Turki namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Bahkan di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili judulnya Mir'atut Tulab yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu dengan menggunakan referensi yang melimpah dari mazhab Syafi'i, beliau itu Syekh Abdul Rauf As-Singkili mengakui apabila kemampuan bahasa Melayunya tidak bagus lagi karena sudah puluhan tahun tinggal di negara Arab, maka saya membutuhkan bantuan dua orang, kurang lebih mungkin ajudan atau apa, untuk menuliskan karya saya yang saya kasih judul Mir'atut Tulab ini. Wah, itu menarik itu. Dan ketika di Mekah, beliau ini berguru bukan saja kepada orang ulama-ulama dari Arab, melainkan juga kepada ulama Kurdi. Di antara yang ulama Kurdi ini, yang dulu pernah disebutkan juga oleh Mas Ahmad Herman ya, itu namanya Syekh Al-Quroni. Al-Quroni ternyata saya baru tahu, itu kalau beliau adalah ulama Kurdistan. Nah, Syekh Al-Quroni ini yang kemudian membaiat Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini menggunakan jalur Toriko Syatoriyah. Sehingga awal mula adanya Toriko Syatoriyah di Indonesia melalui jalur Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili juga merupakan mufasir pertama Indonesia karena beliau mengadaptasi dan menggabungkan tafsir Jalalain dan tafsir Baidowi, lahir dengan tafsir baru namanya Tarjumanul Mustafid yang ditulis lengkap 30 juz menggunakan bahasa Melayu. Lantas kemudian punya murid yang pertama adalah Syekh Burhanuddin Ulakan yang menyebarkan Islam di wilayah Sumatera Barat, Padang, Pariaman, dan seterusnya itu. Sedangkan kemudian beberapa orang murid dari Jawa berguru ke sana, lalu kemudian memiliki murid lagi namanya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Lantas dari jalur Syekh Abdul Muhyi Pamijahan ini, itu turun nanti itu ke jalur Sanad Toriko Syatoriyah yang diikuti oleh Ratu Ageng, oleh Diponegoro dan seterusnya. Wanci hilang ya Gus? Belum makan, belum selesai makan kayaknya. Oke, betul. Nah, mungkin kita tawarkan ya Gus. Ini ada Mas Herman juga di bawah. Boleh naik, monggo teman-teman, silakan. Membahas tentang Imam Ghazali ini menarik. Tadi sudah banyak yang dibahas. Untuk materi teman-teman secara lengkap itu sudah ditulis Gus Rijal, sudah kita publikasikan di pesantren.id dan juga teman-teman boleh bertanya apapun tentang Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Monggo teman-teman, atau ada yang ingin menambahkan, silahkan. Gus, mau ya dap? Itu kitabnya Ihya itu terjemahan yang bagus itu apa ya Gus ya? Gus Rijal ini dapat customer Gus. Oh iya, siap. Pilih yang harga berapa dok? Ada yang harga 1 juta. 300 itu jilid besar, ada jilid agak kecil harganya 600, ada yang ringkasan Ihya dan seterusnya. Monggo silakan pilih saya. Yang paling bagus itu Minhaj kalau tidak salah, yang biasanya dipakai oleh Gus Ulil Absar. Oh ya, itu yang itu di Arabnya. Yang terjemahan aja Gus, tapi yang bagus maksudnya ininya apa penerjemahnya yang bagus, yang recommended, yang dipercaya dan bahasanya yang baik gitu. Iya dok, nanti saya kirimkan gambarnya dok dan pilihan harganya dok. Jadi iya, Gus, aku pesan kuliah dulu. Kita itu mengandung iklan dan teman-teman boleh. Ini Gus Rizal ini insya Allah akan menyiapkan semua kitab atau buku yang Anda butuhkan. Jangan lupa persenan Gus. Nah, oh iya. Ini teman-teman Gus Rizal ini selain ulama juga bakul buku dan pecinta buku. Bukan begitu? Pecinta kuliah juga. Nanti saya coba ini, Seth, apa namanya, untuk PDF-nya nanti saya coba kirim ke grup. Untuk apa namanya, oh, terjemahan Indonesia yang betul-betul bagus, Seth. Saya punya ya, kok lengkap untuk terjemahan Indonesia-nya dari beberapa terjemahan. Wah, gitu. Menarik ini, Ustaz. Oh, iya. Tapi ya jangan terjemahan tok Gus, iya. Nganu, Bu Dokter, yang lebih berkah itu ya kitabnya. Bukan begitu Gus Rizal? Beli ke saya kitab Pulang Ihya edisi Darul Minhaj, beli ke saya 1.700.000. Saya kulaknya 1.600.000. Saya laba 100.000. Aku pesan Gus, yang bagus Gus. Siap, Mas Dokter. Ini ambil. Ada Mas Mugni, ini mau masuk Mas Mugni. Monggo, Mas Mugni, monggo. Sorry Mas Mugni, lagi bisnisan ini. Kalau kitab Arabnya aku punya dari anu tinggalannya mertua. Selamat malam. Mau bertanya seputar seputar teori dari Imam Al-Ghazali mengenai sistem kenegaraan. Pada awal-awal Imam Al-Ghazali merumuskan bahwa ad-din wal mulku itu tau amani gitu ya. Jadi agama dan sultan. Halo Gus Hamid. Dengar gih? Gih, dengar. Merumuskan bahwa Bos. Agama dan sultan ataupun pemerintah itu merupakan dua saudara kembar. Yang keduanya jelas tidak bisa terpisah. Artinya memang saling membutuhkan, yang satu aslun, yang satu far'un, kan itu. Namun dalam teks lain, ternyata Imam Al-Ghazali mengkategorikan ulama-ulama su', yaitu salah satunya adalah mereka yang mendekati para pemimpin atau para pemerintah, yang tingkatan bawahnya adalah ratu yang atau pemerintah yang mendekati para ulama. Yang selamat menurut Imam Al-Ghazali adalah yang ketiga, yakni tidak mendatangi dan tidak didatangi. Nah, ini kira-kira konsep yang seperti apa yang sebenarnya yang diusung oleh Imam Al-Ghazali tentang kenegaraan dan para ulama. Itu tunggal. Yang kedua, masalah teori yang dipaparkan Imam Al-Ghazali di kitab Mizanul Amal tentang karakter manusia. Sebenarnya beliau itu karakter manusia itu memang bawaan dari lahir atau memang bisa dibentuk? Karena dilihat-lihat kok sebenarnya kayak sepertinya ilmu yang disampaikan Imam Al-Ghazali tentang ilmu, ternyata manusia itu sebenarnya ya dari fitrahnya atau dari awal mulahirnya dia sudah punya ilmu. Cuman dia tinggal digali saja, artinya tinggal ditampakkan saja. Berarti itu menunjukkan memang karakter itu sebenarnya sudah tertanam di dalam diri manusia sejak lahir. Tapi dalam satu sisi lagi ternyata dianalogikan oleh Imam Al-Ghazali mengenai karakter hewan yang bisa berubah. Ya, ini kan sedikit rancu kalau saya lihat ngoten. Dua dulu ngoten. Nggih. Nggih saged kula dipahami ngoten nggih. Nggih, Ustaz Firman iki yang bisa menjawabnya ini. Baik ya, coba saya coba menjawab sedikit, menambah apa namanya dari pertanyaan Ustadz Muhammad Mukni. Kalau mengutip dari ini, dari sejarah beliau, Imam Ghazali itu bahkan hidup di lingkaran istana, hidup dalam lingkaran istana yang memang pada saat itu didukung oleh Nizamul Muluk. Salah satu wazir Saljuk yang sangat berkuasa, dan Sultan Malik Syah itu menjadi teman dekat dengan beliau. Memang pada saat itu Imam Ghazali bahkan diberikan salah satu posisi yang sangat strategis, dan bahkan Imam Ghazali tersebut dari situ dapat mengetahui kebusukan para fuqaha, yang mana fuqaha ini banyak berkompromi memainkan dalil untuk melegalkan pejabat-pejabat yang berbuat korup. Itu yang saya baca dari Syed Jabiri dengan Syed Hasan Nasr kalau dari sejarah beliau. Tapi saya coba menekankan dari pembacaan saya kepada Syed Hasan Nasr, karena saya banyak mengkaji Imam Ghazali dari pemikiran beliau, itu Imam Ghazali itu hanya cenderung diam jika seandainya melihat karena memang Imam Ghazali terhadap khalifah memberikan loyalitas, terutama di dalam keabsahan kekuasaan pada saat itu Abbasiyah juga. Beliau berpendapat bahwa para khalifah dan sultan harus bekerja sama dalam menegakkan kedamaian dan keamanan bagi kekhalifahan muslim. Itu terdikutip dalam Politik Imam Ghazali, salah satu buku ada yang saya baca, Politik Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali itu sikap politiknya beliau itu diilhami oleh suatu sikap diam, kalau dalam bahasa Inggris itu quietism. Karena jika beliau mencela pemberontakan, karena di dalam kekhalifahan di zaman beliau kan cenderung khalifah itu kan diberontak ya, pemberontak itu sekalipun terhadap raja yang menindas kejahatan, beliau menyikapinya dengan diam, walaupun memang beliau tetap menasehati raja, penguasa yang pada saat itu berkuasa di era Imam Ghazali. Itu dari pendapat Syed Hussein Nasr ketika menganalisis sejarah era kehidupan Imam Ghazali. Wallahu a'lam bishawab. Izin guys, mungkin nambahkan dikit tadi. Enggak, Feb. Terkait pertanyaan tadi yang pertanyaan pertama, pendapatnya Imam Ghazali, mungkin tadi udah disinggung juga Imam Ghazali itu dekat dengan lingkungan penguasa atau istana. Saya pengen balik lagi ke salah satu referensi yang sempat disinggung Gus Rijal tadi, Atibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Ini kan salah satu rujukan yang bisa dipegang juga terkait pemikiran atau konsepnya Imam Ghazali antara ulama dan kekuasaan gitu kan. Memang mungkin tadi sempat disinggung ulama su itu seperti apa dan lain sebagainya. Untuk membedakan itu mungkin bisa dilihat di Al-Aslustani, kitab Atibrul Masbuk itu Imam Ghazali menjelaskan di situ perbedaannya antara ulama yang menasehati pemerintah dan ulama yang menginginkan sesuatu dari pemerintah itu apa gitu. Mungkin di situ ada keterangan jelasnya. Bahwasannya ulama yang menasehati pemerintah itu memang tidak tercela, baik pun dia itu mendatangi atau didatangi. Cuma batasannya kan jelas di situ. Kalau Imam Ghazali bahasanya itu dia itu tidak ingin hutamud dunia yang ada di pemerintah, yang ada di bilik-bilik kekuasaan, harta-harta duniawinya itu memang bukan jadi tujuannya ulama tersebut. Tapi memang menasihati dengan sebenar-benarnya. mungkin Imam Ghazali ngutip beberapa cerita seperti apa Syaqiq al-Balkhi yang datang ke Harun ar-Rasyid. Ketika itu Harun ar-Rasyid bilang, "Anta Syaqiq az-Zahid." Syaqiq al-Balkhi ini bilang, "Saya Syaqiq tapi saya bukan Zahid." Beliau minta wasiat Harun ar-Rasyid. Ya, beliau katakan, "Bahwasanya engkau didudukkan di tempatnya Abu Bakar as-Siddiq, maka Allah meminta darimu itu kejujuranmu, sidq, sidq. Wa innahu ataka maudhi Umar bin Khattab." Allah memberikan kamu tempatnya Sayyidina Umar bin Khattab, Al-Faruq, dan Allah minta darimu itu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi ada apa, ada satu batasan yang jelas, ada satu konsepsi-konsepsi yang jelas antara ulama dan apa, dan ulama usul. Nah, ini kan nanti yang dijadikan apa, yang dijadikan lagi-lagi dijadikan oleh sebagian orang yang kurang bertanggung jawab itu, setiap ada ulama yang kelihatannya itu dekat dengan pemerintah itu menjadi ulama su atau ulama yang memegang posisi-posisi penting di pemerintahan atau mempunyai jabatan, itu dikategorikan ulama su, padahal mengklasifikasikannya itu bukan seperti itu, bukan dari segi dia dekat atau dia memegang jabatan, tapi outputnya seperti apa gitu kan. Mungkin dari situ nanti kelihatan jelas pandangannya Imam Ghazali antara ad-din wal muluk tau aman itu seperti apa gitu. Memang banyak kitab-kitab yang sudah dikarang seperti kitabnya Al-Mawardi, Tafsirun Nadhar wa Ta'jilud Dhafar, atau gurunya Imam Ghazali sendiri dalam Ghiyathul Umam Fitiyatid Dhulam, itu jelas juga di situ apa. Jadi, seperti apa makomnya itu antara pemerintah ulama. Ya, silakan Mas Muhammad. Kalau masalah qasdu ataupun nanti tujuannya nashu ataupun nanti bahasane nggih menjilat gitu ya. Itu saya kira tidak bisa untuk kita nilai, karena sifatnya qasdu adalah fi qalbi. Jadi kita enggak bisa menilai. Cuma saya kira Imam Al-Ghazali juga memiliki kriteria-kriteria secara zahir, penilaian-penilaian yang di situ secara zahir. Memang dari sejarah yang ada, ulama-ulama dulu itu ketika dimintai menjadi qadhi seperti hanya Imam Malik gitu ya, Imam Abu Hanifah, dia sampai Imam Abu Hanifah gitu ya, beliau rela dipenjara karena beliau tidak mau jadi qadhi. Ini bukan satu yang jelas, memang karena qadhi itu berat. Yang kedua, memang khawatir kedekatan kepada pemimpin. Nah, ini dari segi dohir ini pun saya kira juga akan memberikan dampak. Maksudnya saya kurang setuju kalau masalah qasdu, tentu itu jadi pertimbangan, tapi itu sifatnya untuk introspeksi, bukan untuk menilai. Ngaten. Izin Mas Muhammad, bukan dari qasd atau bukan dari niatnya, karena niat itu kan perkara batin. Tapi dari outputnya, maksud saya dari apa, keluarannya nanti seperti apa dari ulama tersebut, bukan dari qasdnya. Memang mungkin beberapa ulama menolak posisi penting seperti qadhil qudho dan lain sebagainya, tapi juga kalau kita lihat dari Imam Abu Hanifah sendiri, sahibnya atau muridnya Imam Abu Yusuf itu menjabat qadhil qudho, dan Muhammad bin Hasan Syaibani juga mendapat menjabat qadhil qudho. Jadi enggak apa, kalau iya memang ada yang menolak ataupun menerima, mungkin boleh jadi itu apa ya, itunya. Cuma kalau yang saya tadi maksudkan itu bukan dari qasdnya atau niatnya, tapi dari outputnya seperti apa itu yang dibicarakan kepada si penguasa atau yang diinginkan pada si penguasa itu seperti apa poin-poinnya. Mungkin seperti itu Mas Muhammad, mohon izin. Saya mau menambahkan juga dari Habib Shauqi Al-Muhdhar tentang contoh yang diambil oleh Ustadz Muhammad Mukni tadi, mengambil contoh dari Imam Abu Hanifah. Kalau kita merujuk ke tarikh sejarah dari para khulafa, mulai dari Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah, itu memang dari penolakan Abu Hanifah itu benar. Bahkan beliau sampai di penjara karena menolak posisi jabatan dari yang ditawarkan oleh pemerintah. Tapi kita harus tahu bahwasannya di dalam sejarah murid-murid Imam Abu Hanifah juga banyak dan bahkan diridhoi oleh Imam Abu Hanifah sendiri, itu menduduki posisi penting untuk memperkuat fikih pada saat itu. Dan memang mulai dari Imam Bani Umayyah sampai Ibnu Abbasiyah itu memakai madhab Imam Abu Hanifah. Coba lihat, hanya bahkan Imam madhab Syafi'i dan madhab Maliki pun itu tidak dipakai madhabnya. Imam madhab Hambali itu bahkan menjadi menjadi pemberontak karena bersengketa dengan para ahlu ra'i yang memang lebih dekat ke madhab Imam Abu Hanifah. Wallahu a'lam bishawab. Menarik ini. Ayo, mungkin Pak apa? Mungkin ini kali ya, kalau kita apa tadi tambahan dari Mas Firmansa menarik sih, diridhoi dengan oleh Imam Abu Hanifah. Mungkin kalau kita analogikan sekarang, kalau ada orang lain yang bisa menempati posisi itu, kenapa harus beliau? Dan toh orang-orang tersebut murid-muridnya beliau sendiri, kenapa tidak gitu? Mungkin apa nalarnya ke situ, logiknya. Tapi mungkin dari Mas Muhammad tadi juga apa satu pertimbangan wiroinya dari Imam Abu Hanifah, mungkin dari situ ya, kalau atau mungkin ada inian lain atau ada tambahan lain atau ada referensi lain. Terus untuk relasi kedua konsep itu titik temunya penting nggih. Saya belum menemukan titik temu antara dua konsep yang diusung oleh Imam Al-Ghazali. Titik temu dari dua konsep tadi lah, yang al-mulku wad-din atau amani, yang satunya tentang masalah pola maksud. Mohon izin Mas Muhammad, mungkin saya dulu pernah, kalau saya tidak salah ya, di Al-Mawardi itu dalam Tafsir Nazar wa Ta'jil Dzafar, salah satu referensi dalam kitab-kitab siyasah syariah itu pernah membahas juga terkait ini. Jadi gunanya al-muluk sama din itu, ya al-muluk itu gunanya untuk menjaga agama. Mungkin apa dari apa sambungan antara konsep itu, apa waran dari Imam Ghazali antara din wal muluk tau aman, ya al-muluk itu menjaga agama dan agama itu menjaga al-muluk, menjaga kekuasaan dari segi sikapnya dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, kalau mau panjang lebar mungkin di Tafsirin Nazar wa Ta'jil Dzafarnya Imam Al-Mawardi mungkin bisa di-download di Maktabah Al-Waqfiyah, atau mungkin Gus Rijal jual ini kitabnya. Ya maksudnya kan dari konsep dari dua konsep itu kan ada pertentangan. Satu, konsep yang al-mulku wad-din tau aman itu menuntut antara keduanya saling berhubungan, ada relasi. Berarti kan mau tidak mau harus ada komunikasi, harus ada saling silaturahim dan seterusnya kan gitu. Satu konsep yang awal. Tapi kalau kita mengacu konsep yang kedua, berarti pola maksud itu nanti yang tadi, yang selamat adalah yang tidak mendekati para pemimpin, yang juga tidak menjauhi, tidak didatangkan gitu ya. Nah ini kan jelas-jelas sangat bertentangan antara dua konsep ini. Saya kira sangat-sangat bertentangan karena konsep yang awal itu sangat menuntut untuk terjadinya relasi. Kalau nggak ada relasi kan saya kira nggak mungkin terjadi antara al-mulku adalah harsun atau penjaga, sedangkan al-din adalah aslun, kan seperti itu konsepnya. Nah ini kan maksudnya dari dua konsep yang ada kan, ini kan belum ada titik temunya, ngapunten. Yang saya dengar tadi itu cuma konsep, oh ulama su itu nanti seperti ini. Ini kan dari yang saya tanyakan tadi itu tentang dua konsep ini yang secara zahiriyah, secara zahirnya itu kok bertentangan, ngapunten. Mohon izin sebelumnya. Imam Ghazali sendiri kan tidak membicarakan kedua konsep itu dalam satu maudhi atau satu pembahasan secara langsung, tapi bahasnya antara pada pembahasan yang berbeda ya, Mas Muhammad. Bukan begitu ya. Bukan dalam satu pembahasan. Jadi memang kalau kita lihat di sini ya, memang itu mungkin kedua hal yang berbeda. Yang pertama menjelaskan bagaimana kewajiban agama itu menjaga kekuasaan, dan kekuasaan itu menjaga agama dari satu sisi. Dan yang kedua menjelaskan sikap para ulama itu harus harus seperti apa gitu, dan menjelaskan ulama su itu sendiri seperti apa. Jadi kembali lagi, ini mungkin kedua hal yang berbeda yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam apa sudut pandangnya. Dan ketika kita membenturkan dua konsep ini, memang salah satu benang merah atau yang bisa menyambungkannya ya dari segi outputnya. Kalau bukan dari situnya, maka mungkin ada Gus Rijal atau Gus Hamid di sini yang bisa, dan Gus Firman atau Gus Hamton di sini bisa menambahkan bagaimana apa titik temunya nanti. Tapi kalau dalam pandangan saya itu dua pembahasan yang berbeda itu mungkin. Monggo lanjut, Nima. Jawaban saya sudah terjawab oleh Habib Sogi Al-Muhdor. Monggo, Yai Samton, Yai Niam. Ribun, Gus Hamid, lanjut nomor ditutup. Asik sebenarnya ini. Ada Mas Mukhli. Gus. Hula. Halo, menarik itu Gus, ulama yang datang kepada pemerintah itu Gus. Halo. Gimana nih Pak Rektor? Halo, mohon izin masuk Gus ya. Monggo. Oke, memang tidak bisa disalahkan kalau beberapa orang punya argumen kalau ada seorang ulama yang dekat pemerintah itu tidak benar atau kurang pas. Memang ketika saya cek di ihya-nya ya, tapi terkait hadisnya ini kan masih kontroversi salah tidaknya. Memang Imam Ghazali itu menukil dahulunya Rasulullah itu yang berbunyi syirarul ulama alladzina ya'tunal umara wa khayrul umara alladzina ya'tunal ulama, begitu. Jadi memang jelas beliau menukil hal ini gitu secara tekstual. Artinya memang tidak bisa disalahkan ketika banyak orang yang beranggapan kiai kok nyedap pemerintah kan begitu. Itu jelas secara tekstual banyak teks yang demikian. Namun kan kalau kita kaitkan dengan konsep nahi mungkar ya, ini kan saya kira hubungan dengan itu. Artinya kan bagaimana ketika semua ulama itu menjauh dari pemerintah, tidak bisa, okelah tidak bisa kita salahkan ketika ada beberapa ulama yang memang kontroversi atau istilahnya memang anti pemerintah. Mungkin karena memang ada keterangan yang lain kalau itu merupakan hal yang menyelamatkan. Namun bagaimana kita menerapkan konsep nahi mungkar ketika seandainya semua ulama itu menjauh dari pemerintah, ini kan malah kesulitan. Mungkin bisa dibedakan antara ulama yang mendekat dengan pemerintah karena memang cinta pemerintah atau yaitu ada niatan dunia, dengan ulama yang memang mendekat dalam ranah untuk kolaborasi, untuk menghubungkan, menyelaraskan, menstabilkan antara pemerintah dengan agama biar tidak terlalu jauh. Mungkin seperti itu Gus dari saya. Menarik. Monggo lanjut yang lain. Asik ini. Izin tanya, Yai. Pertanyaan saya terkait sama, mungkin saya nggak tahu bahasanya gitu, tapi lebih ke ekstrapolasi pemikirannya Al-Ghazali di masa modern mungkin. Kalau di pesantren lebih banyak pengkajiannya adalah ke intern, lebih ke dalam karya Imam Al-Ghazali. Sementara di beberapa kampus itu ada yang kayak semacam kayak ekstrapolasinya, semisal mungkin Said Hussein Nasr ataukah Naqib Al-Attas. Nah, pertanyaan saya itu, selain dua nama yang saya sebutkan itu, kalau untuk Naqib Al-Attas saya jarang dengar dibicarakan di Indonesia. Sayyidina Qutb al-Attas ini saya lihat biografinya kan cukup mentereng sebagai doktoral dari McGill, juga beliau karya-karyanya juga berbobot. Kemudian bimbingan beliau juga saya ingat, kalau menurut penulisan yang ada di internet itu, beliau dibimbing Martin Links, penulis sejarah kenabian dari apa namanya, salah satu yang referensi bagus untuk orang berbahasa Inggris untuk mempelajari Sirah Nabawiyah. Martin Links ini anak didik dari Virchow Swan. Saya kira apa namanya, pemikiran dari Syekh Naqib al-Attas ini jarang dibicarakan. Saya nggak tahu mungkin bagaimana klasifikasi pemikiran Al-Ghazali untuk diteruskan di era modern ini. Mungkin bisa diberikan gambaran oleh para pengkajinya. Yang kedua itu sama-sama dari Bogor, tapi beliau ini asalnya dari Cianjur, kalau nggak salah. Syekh kebanggaan dari Nahdlatul Ulama tentunya juga, dan pejuang kemerdekaan, salah satu panglima di masa kemerdekaan. Ialah beliau, Syekh Abdullah bin Nuh di Ghazali Bogor. Nah ini sejauh mana para pengkaji Ghazali di tanah air, ya, walaupun keduanya dari Indonesia, tapi saya jarang menemukan kayak pengkajian yang serius mengenai ulama berikut ini. Yang kalau menurut pembacaan sekilas saya itu, Syekh Abdullah bin Nuh itu banyak karya-karyanya juga mengarah ke Al-Ghazali, kalau barangkali gitu. Mungkin bisa dijelaskan oleh para peneliti. Matur nuwun. Saya sekalian habis ini pamit Jumatan. Assalamualaikum. Oh iya, di Amerika masih Jumat ya. Iya, Mas Herman, makasih. Soal Syekh Abdullah bin Nuh ini memang luar biasa saking kagumnya. Tadi di makalah juga saya singgung sedikit tentang Yai Abdullah, Mama Abdullah bin Nuh ini. Soal Syekh Abdullah bin Nuh ini, bahkan saking kagumnya beliau dengan Imam Al-Ghazali, beliau menamakan lembaganya Al-Ghazali, lembaga pendidikan yang beliau kelola dengan nama Al-Ghazali. Yang kedua, beliau juga melakukan adaptasi karya Imam Al-Ghazali yang judulnya Bidayatul Hidayah ke dalam bahasa Sunda. Terus yang ketiga, beliau itu menjelang akhir, karena beliau adalah seorang pengkaji ihya yang sangat tekun, berkali-kali hafal, bahkan menjelang akhir hayat beliau, di mana kondisi mata beliau sudah terganggu, kondisi penglihatannya, beliau tetap mengkaji ihya Ulumuddin dengan baik kepada para santrinya. Nah, walaupun kondisi beliau itu sudah nyaris buta, tapi beliau ngaji ihya itu ya seperti hafal isi ihya itu tadi. Karena sangat bagus sekali ulasannya. Syekh Abdullah bin Nuh ini juga merupakan guru dari Kiai Maimun Zubair, di mana Kiai Maimun Zubair di dalam salah satu ceramah beliau mengungkapkan, apabila dalam musim haji, ketika beliau mendampingi kakek beliau, seingat saya ya, Kiai Syu'aib kalau tidak salah ya, itu juga bermulazamah dengan Kiai Abdullah bin Nuh ini, itu manakala bertemu di Mekah sana, ya, ketika musim haji. Dan Mbah Maimun juga mengakui kealiman dari Kiai Abdullah bin Nuh ini. Dan Kiai Abdullah bin Nuh atau Mama Abdullah bin Nuh atau ajengan Abdullah bin Nuh ini dulu di masa Jepang itu juga di era pendudukan Jepang juga menjadi salah satu perwira, seingat saya perwira peta ya, menjadi dai danjo, karena saat itu Jepang banyak menghimpun pemuda dalam organisasi peta, ada kurang lebih mungkin sekitar sekian puluh batalion di mana separuhnya diisi oleh para kiai, ya antaranya ya Yai Abdullah bin Nuh ini. Nah, itu jadi jawaban tentang Kiai Abdullah bin Nuh. Salah satu buku yang menarik yang ditulis oleh ajengan atau Kiai Abdullah bin Nuh ini, buku lama yang sangat berpengaruh tetapi mengalami ketiadaan stok ya, judulnya saya Muslim Sunni Syafi'i yang kemudian tahun 2019 kemarin diterbitkan oleh penerbit Sahifa dengan kemasan yang sangat bagus sekali. Gitu. Isinya sangat bagus sekali, argumentatif, tentang pentingnya berislam, tentang pentingnya menjadi ahlussunnah wal jamaah, dan juga tentang pentingnya bermadhab, khususnya mazhab Syafi'i. Sedangkan Syed Najib Al-Attas, Syed Najib Al-Attas, itu selama ini memang sangat populer di Malaysia, dan juga beberapa pemikiran-pemikirannya itu menyebar di Indonesia, antara lain melalui murid-murid beliau manakala berguru di Malaysia, khususnya berguru pada filsafat Islam dan juga berguru pada islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, Syed Naqib Al-Attas ini itu yang memiliki beberapa orang murid yang pada tahun 2000-an itu mendirikan semacam think tank di sana namanya INSIS ya. Saya lupa, Islamic apa South gitulah pokoknya. Di antara mereka ini murid-murid dari Syed Naqib Al-Attas itu di antaranya itu adalah Profesor Dr. Habib Fahmi Zarkashi dari Gontor. Terus juga kemudian Pak Admin Armas. Lantas kemudian Pak Adiat Husaini dan juga lain sebagainya. Mendirikan sebuah jurnal, judulnya kalau tidak salah ingat Jurnal Islamika, di mana jurnal-jurnal ini banyak mempopulerkan gagasan dari Syed Naqib Al-Attas, sekaligus juga melakukan counter terhadap jaringan Islam liberal di Indonesia dengan berbagai pemikiran varian-varian pemikirannya yang aneh. Jadi kalau kita cek di Jurnal Islamika itu sangat bagus sekali ulasan-ulasannya untuk membantah argumentasi dari orang-orang jil itu, ya kan. Lalu tas kemudian gagasan-gagasan semacam ini khususnya pada islamisasi ilmu pengetahuan yang ditelurkan oleh Syed Naqib Al-Attas itu juga tidak begitu populer gaungnya walaupun bagus, sebagaimana gagasan islamisasi ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh Profesor Ismail Roji Al-Faruqi, pria kelahiran Palestina ya, yang kemudian hijrah di Amerika dan menyebarkan gagasan-gagasannya di sana. Termasuk juga Syed Naqib Al-Attas ini memiliki sedikit perbedaan pandangan dengan adiknya. Saya lupa nama adik beliau itu, tapi saya pernah mengikuti kuliahnya melalui Zoom karena beliau diundang oleh UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan saat itu kurang lebih 3 atau 4 bulan yang lalu, karena saya mahasiswa S3 di UIN Sunan Ampel Surabaya, maka saya diminta untuk mengikuti kuliah yang diampu, semacam studium general yang diampu oleh adik dari Syed Naqib Al-Attas. Jadi gagasan-gagasan dari Syed Naqib Al-Attas itu juga sangat pantas untuk kita kaji kembali gitu. Di bidang pemikiran, di bidang filsafat Islam dan sebagainya gitu. Jadi itu mungkin di antara yang saya pernah baca, mungkin ada tambahan dari para sahabat semuanya. Sedikit tambahan sih, saya baru mengirim PDF itu adalah salah satu buku yang bagus untuk mengulas pemikiran Imam Ghazali, bahkan membandingkan mengkonstruksi Imam Ghazali dulu ke abad saat ini. Itu ditulis oleh Massimo Campacini, itu salah satu intelektual dari Italia. Bahkan Syed Hussein Nasr itu mengakui tulisan buku ini namanya Al-Ghazali and the Divine, dari buku ini diulas ke buku ensiklopedia filsafat Islam milik Syed Hussein Nasr. Jadi Syed Hussein Nasr saking sangat mengakui tulisan dari Massimo Campacini ini, itu diulas ke buku beliau. Wallahu a'lam bishawab. Saya baru kirim di grup. Siap, siap. Monggo. Ini masih banyak yang bertahan, mumpung mungkin karena besok hari Sabtu. Oke, matur nuwun Pak Royai. Santen, saya izin dulu. Assalamualaikum. Salam. Oke, Mas Herman.